Saudaraku pendengar, sesaat lagi kita akan menyimak Jihad Pagi, pengajian Ahad Pagi hari ini. Dari Jalan Cimasari 214 Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta, kami ucapkan selamat mengikuti. Mari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan dari brosur? Ada beberapa pertanyaan dari brosur. Yang pertama di halaman 2, surat Ali Imran ayat 14-15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuzzina lin-nasi hubbush syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Kul a'unabbi'ukum bi khairin min zalikum lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajum mutahharatun wa ridwanum minallah wallahu basirum bil 'ibad. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yakni surga. Katakanlah, inginkah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah, pada sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka kekal di dalamnya. Dan mereka dikaruniai istri-istri yang disucikan serta keridhaan Allah, dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Yang ditanyakan, apakah istri-istri yang disebut dalam ayat ini sama dengan istri kita di dunia, Ustaz? Jika tidak, kemana istri atau suami kita selama di dunia? Jadi ya, kalau disebutkan oleh Allah tentang keindahan surga, apakah istri, apakah bidadari, atau buah-buahan, atau perhiasan, semua yang ada di surga itu di dunia ini belum ada. Nah, Nabi kita mengatakan, indahan surga itu la aidun ra'at, wa la udhunun sami'at, wa la hattara ala qalbi bashar. Jadi indahnya surga itu belum pernah ada mata yang melihat, belum pernah ada telinga yang mendengar, belum pernah ada hati yang merasakan tergores indahnya surga, itu belum pernah ada. Nah, kalau istri kita di sana sama yang ada di sini, berarti sudah tidak sekedar melihat, ya, sudah tiap hari kita bertemu, berkumpul sama mereka, nanti lain di sana. Nah, istri-istri kita, suami-suami kita yang ada di sini, di mana? Hilang. Ya, hilang. Di mana? Nah, nanti akan dikumpulkan oleh Allah. Coba di dalam surat Ar-Ra'd. Surat Ar-Ra'd atau Ar-Ra'd 23 itu. Di Allah akan mempertemukan. Kalau keluarganya semuanya beriman dan menjadi penghuni surga semua nanti, ya, akan dipertemukan oleh Allah dengan anak-anak cucu, ya, suami, istri, semua. Bahkan mbah-mbahnya yang dulu belum pernah ketemu ketika hidup di dunia, karena cucunya lahir, mbahnya sudah mati, tidak pernah ketemu kan. Tapi kalau semua masing-masing di surga, nanti ditemukan semua oleh Allah di surga nanti. Surat Ar-Ra'd nomor surat 13 ayat 23. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhulun wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab, yaitu surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang soleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, ya, dan ya, anak cucunya. Dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, anak-anak cucunya. Kalau anak berarti bapak atau ibu, cucu berarti mbah, ya, nenek atau kakek gitu. Jadi kumpulkan semua oleh Allah. Terus? Sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Nah, jadi nanti dari mbahnya, anaknya, bapaknya, ibunya, suaminya, istrinya, cucunya, kumpulkan semua oleh Allah di surga. Malaikat masuk dalamnya mengucapkan selamat para penghuni surga yang dikumpulkan oleh Allah, ya, seluruh keluarganya bersama orang-orang yang soleh lainnya. Jadi kalau satu keluarga semuanya nanti masuk surga, ketemu semua nanti. Bahkan yang di dunia belum pernah ketemu pun di sana dipertemukan oleh Allah. Berkumpul. Maka menjadi suami istri tidak hanya di dunia nanti. Ya, kalau semuanya bertakwa, masuk surga semua, nanti di surga pun jadi suami istrinya. Kumpulkan nanti. Jadi jangan kemana lah kalau suami itu, suaminya atau istrinya yang masuk surga atau suaminya istrinya masuk neraka, tidak ketemu udah. Tidak ketemu. Walaupun di dunia menjadi anak yang kesayangannya, istri yang paling disayangi dan sebagainya, tapi tidak sejalan, suaminya di surga, istrinya di neraka, tidak bisa menolong. Bapaknya di surga, anak di neraka, tidak bisa nolong. Sebaliknya kalau anaknya yang di surga, bapaknya di surga, di neraka, ya tak, tidak bisa menolong. Tidak bisa menolong. Itu semua sudah diungkapkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Seorang bapak tidak bisa menolong anaknya, Nabi Nuh alaihi salam. Tidak bisa menolong anaknya. Nabinya di surga, anaknya di neraka. Termasuk istrinya, Nabi Nuh tidak bisa menolong istrinya. Ketika anaknya Nuh tenggelam, Allah, Nabi Nuh doa pada Allah, ya Allah selamatkanlah itu anakku, ya Allah. Ya, langsung ditegur Allah, hey Nuh, itu bukan keluargamu. Kenapa? Amalun ghair soleh. Amal perbuatannya bukan amal yang soleh. Jadi walaupun itu dilahirkan istrimu, tapi bukan anakmu, bukan keluargamu. Ya, jangan kamu bersifat jahil. Istri juga begitu. Istrinya Nabi Nuh, tidak mau taat kepada suami. Pada suaminya seorang Nabi, ya masuk neraka. Juga istrinya Nabi Lut. Maka ibu-ibu jangan berharap kon salat ra gelem, sing penting suaminya sregep dadi kiai, dadi ulama, dadi sok swargane nunut. Hah? Ana ndak kalau di Jawa ini kan ada istilah swarga nunut. Neraka katut. Ya, katut di neraka ya mau. Nenek-nenek swarga no enak nunut kok. Jane amale elek nunut suami. Nah, kalau amalnya baik, karena suaminya yang jahat masuk neraka, apa mau dikatutkan ke neraka? Tidak, suaminya di neraka, istrinya di surga, siapa itu? Fir'aun. Diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran itu. Ya, ketika dianiaya suaminya karena mengikuti agama Musa, dianiaya oleh Fir'aun, istrinya Fir'aun berdoa, ya Allah selamatkanlah aku dari penganiayaan Fir'aun. Buatkanlah aku rumah di surga, ya Allah. Itu istrinya Fir'aun. Fir'aunnya masuk neraka karena dia mengaku menjadi Tuhan. Ana rabbukumul a'la, saya Tuhanmu yang maha tinggi. Ya, tidak bisa menolong kan? Ya. Kalau tadi bapak tidak bisa menolong, anak tidak bisa menolong bapak juga. Anaknya masuk surga, bapaknya di neraka. Siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim seorang nabi, bapak dari semua nabi, bapak tauhid, bapaknya sendiri produsen berhala, penyembah berhala, udah masuk neraka. Bapaknya masuk neraka, anaknya walaupun seorang nabi agung tidak bisa menolong. Nabi Muhammad tidak bisa menolong ibunya. Ya, maka ketika itu Nabi Muhammad nangis. Ya, kemudian diketahui oleh sahabat-sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, mengapa engkau menangis? Kalau boleh saya tahu, saya akan ikut menangis. Coba terangkan ya Rasulullah, apa yang menyebabkan kau menangis? Nabi mengatakan, saya memohonkan ampun kepada Allah untuk ibuku tidak diperkenankan oleh Allah, tidak diizinkan. Saya meziarahi kubur ibuku diizinkan. Jadi ziarah kuburnya boleh, tapi memohonkan ampun ibunya tidak boleh. Itu Nabi Muhammad. Yang akan kamu mintai syafaatnya itu loh. Ya, nanti di akhirat katanya mencari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bisa bawa bendera hijau. Tulisannya Muhammad gitu lah. Kamu cari ya kan minta syafaatnya. Nanti kata Nabi disana mensyafaati, tentu ibunya yang pertama kali disyafaati. Jelas itu yang melahirkannya. Kalau dengan saudara apa pernah ketemu Nabi? Apa kenal? Ya? Kamu nanti gulai bendera hijau. Tidak ada di sana. Ya, apa kalau begitu Nabi Muhammad tidak memberi syafaat? Memberi. Ini boleh beda pendapat, boleh. Ya. Syafaat yang diberikan oleh Rasulullah itu sejak di dunia ini. Kalau di dunia ini mau menerima, mau mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah, nah itu mendapat syafaat Nabi. Rasulullah di dunia itu menyampaikan apa? Apa? Al-Quran, itu yang mensyafaati kita kalau kita mengikuti Al-Quran. Nabi kita mengatakan Al-Quran syafi'un musafa'un wa makhilun musaddaqun wa man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah wa man ja'alahu warahatu duhurahu taqahu ilal nar. Jadi Al-Quran itu penolong. Syafaat itu kan pertolongan. Syafi'un musyafa'un. Jadi Al-Quran itu sebagai penolong, pemberi syafaat, yang diterima syafaatnya. Dan pembela yang dibenarkan. Maka siapa yang menjadikan Al-Quran itu di depannya, jadi Quran di depan, kita di belakang. Duru ma kitabillahi haitsu madaro. Nabi kita mengajarkan, ikuti, beredarlah kamu mengikuti Al-Quran, kemana saja Quran itu membawa kamu. Jadi Quran di depan, kita di belakangnya, ikut terus, Quran membawa kemana, diikuti terus. Oh ternyata masukkan kamu ke surga. Jadi Quran itu menuntun manusia ke surga. Fakot hidiyah hudiya, fakot hudiya ila sirati mustaqim. Menunjukkan kamu ke jalan yang lurus. Tapi barang siapa menjadikan Al-Quran di belakangnya, hawa nafsunya yang di depan. Setiap Al-Quran tidak cocok dengan kemauannya, tidak cocok hawa nafsunya, ya, Qurannya yang ditolak. Hawa nafsunya yang didepankan. Karena tidak umum. Ya, Quran itu mengikuti Quran tidak umum. Maka Nabi pernah ya, menyampaikan Al-Quran itu masyarakat yang di seru dengan Al-Quran, tidak cocok, minta ya Muhammad, gantilah Quran yang lain, jangan itu Qurannya. Qurannya kon ganti. Nah, orang macam itu tidak akan dapat syafaat. Maka kalau Quran suruh mengikuti hawa nafsumu atau hawa nafsumu, kamu jadikan Quran itu seret itu, akan melemparkan kamu ke neraka. Nah, maka syafaat itu diberikan oleh Nabi sejak kita hidup di dunia ini. Siapa dalam hidupnya mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah, mengikuti sunnah Rasulullah, perjalanan hidup Rasulullah, dijamin masuk surga. Maka Rasulullah meninggalkan dua perkara, lan tadzillu ma masaktum bihima kitabullah wa sunnatan nabiyhi. Tak tinggalkan kepadamu dua perkara. Siapa pegang teguh dua perkara itu, lan tadzillu, tidak sesat. Apa? Kitabullah maksudnya Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Perjalanan hidup Rasulullah. Itu Lalu dipegang teguh, kamu dapat syafaat dari Nabi. Jadi kalau jangan sampai kita hanya ingin dapat syafaatnya Nabi, tapi kalau disuruh mengikuti Nabi, jawabnya apa? Tidak. Saya cukup mengikuti apa yang saya dapati dari. Coba dibaca surat Al-Maidah itu ayat 104. Lagi itu mau dapat syafaatnya Nabi itu gimana? Ajaran Nabi dikaji malah geting. Tidak suka. Tidak boleh hidup di sini karena menyalahi kebiasaan masyarakat. Ini ajaran Nabi, ajaran Allah. Walaupun ajaran Nabi atau ajaran Allah, kalau menyalahi masyarakat ini, tolak. Tidak boleh hidup di masyarakat ini. Lah kok mau ngarep-ngarep syafaat? Nah, dibaca. Surat Al-Maidah, nomor surat 5, ayat 104. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasuli qalu hasbuna ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun. Nah, ini diperhatikan. Kalau saudara bersikap semacam ini, jangan ngarep-ngarep syafaatin Nabi. Tidak akan dapat, tidak. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul. Ya, mari mengikuti yang diturunkan Allah itu misalnya Al-Quran. Dan mengikuti Rasul maksudnya hadis-hadis Rasulullah. Jadi singkatnya, mari mengikuti Al-Quran, mari mengikuti hadis-hadis Rasulullah. Jawabnya gimana? Mereka menjawab, cukuplah untuk kami apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya. Nah, cukup. Tidak usah ikuti Quran, tidak usah ikuti hadis. Ya. Tapi mengikuti apa yang dikerjakan oleh bapak-bapak kami dahulu mengerjakan. Terus? Dan apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapat petunjuk? Allah yang bertanya itu. Kalau kamu ingin selamat, ikuti Al-Quran, ikuti hadis-hadis Rasulullah yang sahih. Kamu menjawab, cukup. Tidak usah ikuti Quran, tidak usah ikuti hadis, tidak kena racun. Cukup mengikuti apa yang dikerjakan oleh bapak-bapak saya dahulu. Ya. Maka disuruh katakan oleh Muhammad, tanyakan kepada mereka. Apakah awalau kana abauhum la ya'lamuna sya'an wa la yatadun? Apakah sekalipun bapak-bapakmu dahulu itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak mendapat petunjuk, juga kamu ikuti? Meninggalkan tradisi yang diwariskan oleh bapak-bapaknya dulu itu tidak mau, karena itu sudah bertahun-tahun dikerjakan oleh bapaknya. Mbah-mbahnya, walaupun bertentangan dengan Quran, walaupun bertentangan dengan sunnah Rasulullah, katanya mau minta syafaatnya Nabi, dan suruh mengikuti, diajak mengikuti Nabi, cukup saya mengikuti bapak-bapak saya dulu mengerjakan. Lagi itu kamu dapat syafaat. Saya minta syafaat Nabi ya, minta sana, minta bapak-bapakmu dulu. Minta mbah-mbahmu sana loh. Bahasa dulu kalau tahun baru ya meledos ke mercon. Ke mercon. Wah, geden-gedenan mercon. Gentayangan, melek, semengin, dandutan, tidak tidur. Maka ini brosur hari ini muhasabah. Jadi saudara kalau tambah tahun ini jangan hura-hura. Seneng-seneng. Lampiaskan kesenangannya. Malah jadi koncone setan. Karena ya, bedos kemerton bunga api berapa juta itu harganya. Manfaatnya apa? Ganggu orang tidur malah ya. Nah, itu mubadir. Dan Allah mengatakan mubadir itu temannya setan. Tapi mbah-mbah saya dulu ya begitu kok. Nah. Lah walaupun mbahmu tidak menurut petunjuk, tidak ngerti tuntunan, juga kamu teruskan toh. Iya. Simbah saya dulu kalau bulan Safar ya rebutan apem ning masjid kok. jumbul kene tunggu rebutan. Sampai sekarang masih ada itu. Ya ikuti, kamu ikuti itu. Nah itulah. Nah itu jangan mengharapkan dapat syafaat. Tapi mengharapkan ya boleh. Tapi ojo, nek orang itu ojo gelo. Karena kamu menentang apa yang dituntunkan Allah, tuntunan Rasulullah, kamu tolak. Lalu kamu mengharap pertolongannya. Itu. Mbak-mbaknya dulu coba kita lihat yang kita amalkan tiap hari sebelum darah ngaji ini. Yang kita lakukan ikuti mbak-mbak, tidak ada dalilnya ternyata. Tidak ada tuntunannya. Enggak satu malah kungkum yang segoro kidul sana. Ya, kalau malam tanggal satu kan banyak di sana. Tanggal satu Muharram itu. Ya, kalau tanggal 1 Januari kamu lihat kota Solo ini padat sudah. Sudah nyandi jane, sudah nyandi, enggak tahu tujuan. Jadi pokoknya keluar tahu tujuannya apa seperti orang bingung. Seperti orang bingung kesana kesana kera. Nek ditekoni jane apa yang kamu cari, yang kamu kerjakan, kamu ya enggak genah. Nah kalau orang muslim maka muhasabah. Wah ini umur saya sudah dipotong 1 tahun lagi ini. Masih berapa lama saya hidup di dunia ini? Tidak disadari, ya. Tahu-tahu habis umur ini. Ini mau habis umurnya, mau nyemplung kubur malah seneng-seneng lagi. Apa sudah siap untuk menghadapi pertanyaan di alam kubur nanti? Nah ini semuanya beda. Beda kan? Kalau cara Islam, muhasabah. Mawas diri untuk lebih hati-hati. Lembaran tahun baru ini, jangan sampai seperti tahun yang kemarin. Harus lebih baik. Nah gitu. Jadi jangan hura-hura. Kalau perlu menangis. Setahun kemarin saya rugi. Tidak pernah saya melakukan sholat-sholat sunnah, enggak pernah, wajib pun kadang-kala sok dilakukan, sok tidak. Nah, untuk tahun depan ini yang tak ini diisi dengan kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan bisa menutup kekurangan-kekurangan tahun kemarin. Bukan malah di awal tahun diawali dengan bersekutu dengan setan. Ya, itu kan? Itu jadi apa lagi? Jadi tidak usah khawatir, nanti kalau semua menjadi orang yang beriman, ditemukan oleh Allah. Jadi itu tidak usah perlu khawatir, suami saya dulu mana, nanti ditemukan di sana. Suami juga begitu, istri saya dulu di mana, tidak usah khawatir, ditemukan oleh Allah. Kalau sama-sama masuk surga. Ya, kalau satu masuk surga atau neraka, ya tidak akan ketemu. Kamu kasihan seperti apapun, tidak bisa menolong. Allah telah menerangkan, bapak enggak bisa nolong anak, anak enggak bisa nolong bapak, suami enggak bisa nolong istri, istri enggak bisa nolong suami, dan seterusnya. Masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Apa lagi? Berasal halaman 5, hadis yang paling atas. An Sahl bin Sa'din qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law kanatid dunya ta'tilu indallahi janaha ba'udatin ma saqa kafirun minha syarbata ma'in. Rawahu Tirmizi. Dari Sahal bin Sa'ad ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya dunia ini di sisi Allah ada nilainya sesayap nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberi minum kepada orang kafir walau seteguk air. Dari hadis ini dijelaskan tentang gambaran nilai dunia. Tidak ada nilainya walau sesayap nyamuk. Lalu apakah tidak ada manfaatnya usaha kita selama ini di dunia, Ustaz? Coba balikin dengan pertanyaan. Sambil direnungkan. Dengan hadis itu apa ya? Coba kamu. Dari hadis ini, diterangkan tentang gambaran nilai dunia, tidak ada nilainya walau sesayap nyamuk. Lalu apakah tidak ada manfaatnya usaha kita selama ini di dunia? Kan tidak cocok dengan maksud hadis itu. Nabi itu mengatakan, andai kata nilai dunia itu seberat sayap nyamuk, orang kafir itu tidak akan diberi minum walaupun seteguk air. Karena seteguk air pun orang bisa minum air seteguk, yang memberi siapa? Allah. Orang bisa makan sesuap nasi, yang memberi makan siapa? Allah. Ar-Razzaq itu dari Allah. Ya. Tetapi karena nilai dunia di sisi Allah itu tidak ada nilainya, maka Allah tidak membeda-bedakan. Apakah kamu beriman, apakah kamu orang kafir, semua diberi rezeki. Bahkan kadangkala orang kafir rezekinya lebih banyak daripada orang yang beriman. Karena melalui sunnatullah yang berlaku, dia mencari usaha mencari rezeki dengan sungguh-sungguh, dan tahu jalannya rezeki itu dapat rezeki yang banyak, maka dia dapat banyak. Kalau orang Islam kadangkala usahanya dapat rezeki sedikit, yang diperbanyak doanya. Dungone akeh nyambute gawe sithik. Kalau orang kafir tidak pernah doa, kerja keras. Sing entuk sing ndi? Orang kafir. Karena mereka dunia itu dunia tidak ada nilainya kok. Andai kata dunia itu di sisi Allah ada nilainya sebesar sayap nyamuk saja, ya, yang diberi rezeki itu orang-orang yang beriman, yang percaya kepada Allah saja. Orang kafir tidak diberi. Maka doa Ibrahim alaihissalam berdoa supaya yang diberi rezeki itu hanya orang-orang yang beriman, langsung ditolak oleh Allah. Orang kafir pun saya beri him, Ibrahim, ya, ya, kan tidak ada nilainya. Dunia itu di sisi Allah tidak ada nilainya. Ya, jadi bukan kok terus usahamu sia-sia. Justru kalau usaha sia-sia, jangan berusaha, biar kamu tidak dapat apa-apa. Allah sudah firmankan kok, jangan cari bahagia hidup itu di dunia. Dunia bukan tempat kebahagiaan. Wabtaghi fima atakallah darul akhirah. Cari bahagia hidup itu di akhirat. Lah dunia, wala tansa nasibaka minat dunia. Kamu jangan lupakan bagian, nasib itu bagian. Jangan kamu lupakan bagianmu di dunia. Kamu orang hidup di dunia, butuh makan, butuh minum, butuh berpakaian. Jangan dilupakan, maka harus kerja. Jangan sampai kamu jadi orang yang beriman itu tidak mau kerja, dungo, terus akan dicukupi, tidak mungkin. Gitu? Coba dibaca itu, doa Ibrahim itu, surat Al-Baqarah itu. Ya. 26 itu. Surat Al-Baqarah ayat 126. Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan summa attarruhu ila azabin nar wa bi'sal masir. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa. Ini doanya, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa. Terus? Dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Ya, dah. Berikan rezeki penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, dicetaknya, nah, wong kafir jangan diberi, kan, gitu. Jadi yang negerinya jadi aman, tentram, berikanlah ya Allah rezeki dari segala macam buah-buahan kepada penduduk negeri ini yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu doa Ibrahim yang tidak dikabulkan oleh Allah. Terus dijawab oleh Allah apa? Allah berfirman, dan kepada orang yang kafir pun aku beri kesenangan sementara. Nah, iya lah. Orang kafir pun saya beri, Ibrahim, jangan hanya orang iman saja. Biar mereka senang-senang sementara. Karena kesenangan di dunia itu kesenangan sementara. Mata ungkolil, kesenangan yang sedikit saja. Jadi sekian itu, fa'umati'uhu qalilan. Biar mereka bisa senang-senang sedikit saja. Terus? Kemudian aku paksa ia menjalani seksa neraka. Ya. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ya, jadi orang kafir dia senang-senang sedikit. Diberi rezeki juga oleh Allah. Setelah tinggalkan dunia ini, dia dipaksa masuk neraka. Mengapa dipaksa? Nah, ditarilah gelem. Tidak mau, paksa kamu dah. Masuk neraka kamu. Ini. Maka itu kalau ukuran banyak sedikitnya harta, ya, orang yang harta banyak, itu belum tentu orang yang dicintai Allah. Memang ada sementara orang yang beranggapan, ya, ta? Apabila dia diberi harta yang banyak, dia merasa Tuhanku memuliakan aku. Tapi nanti diberi rezeki sedikit, dia mengatakan Tuhanku menghinakan aku. Di seolah-olah ukuran mulia dan hina itu diukur dengan banyak sedikitnya harta. Nah sekarang ini memang kesana pandangan orang hidup. Dianggapnya orang yang mulia itu orang yang kaya-kaya harta itu. Ya. Orang yang miskin-miskin dianggap orang hina. Itu Allah sendiri nyata, coba dibaca ayatnya. Surat Al-Fajr nomor surat 89 ayat 15 dan 16. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara 'alaihi rizqah fa yaqulu rabbi ahanan. Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya, lalu dimuliakannya dan diberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu wa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Terus ayat kelanjutannya. Adapun bila Tuhannya mengujinya, lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku menghinakanku. Ya, amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu. Ya, gitu. Dibatasi rezekinya. Rezekinya cuma sedikit, dia mengatakan, Rabbi ahanan, Tuhanku menghinakan aku. Kala, sama sekali tidak. Kelanjutannya kan kalah, sama sekali tidak. Ukuran orang yang mulia dan orang yang hina bukan terletak pada banyak sedikitnya harta. Inna akramakum indallahi atqakum. Kamu bertakwa, kamu yang mulia. Sekalipun hartamu sedikit, kamu melarat. Ya. Baliknya kalau kamu kafir, walaupun hartamu banyak, berlimpah rumah, kamu orang yang hina. Jadi Allah memuliakan manusia, wong rezeki itu Allah yabsutu rizqa lima yasha wa yaqdiru lima yasha. Allah memberikan rezeki yang banyak kepada siapa yang dikehendaki dan memberikan sedikit pada siapa yang dikehendaki. Maka yang banyak bukan dimuliakan, yang sedikit dihinakan, bukan. Banyak atau sedikit yang memberikan siapa? Allah. Maka kalau diberi rezeki yang banyak, tentunya saya bersyukur, lain syakartum, azitanakum. Kalau kamu bersyukur, Allah menambah nikmat. Tapi kalau diberikan tidak mau bersyukur, kufur, inna azabi lasyadid. Tahuilah, azab Allah sangat pedih. Nah, jasa kementus. Dati wang sugeh, ibu-ibu yo nek dati wang sugeh, jasa kemayu. Ya. Ana sugih ana gedhek-gedhek, weruh wong ra duwene ra roh ra ketok. Nek wong Jawa ngandani kadang konang sing dianggap sedulure sing ketok. Pernah hati konang enggak? Saiki konange kaya ora enenge saiki. Hati ketok kelip-kelip apa itu dulurku. Ya. Ya. Itu sudah geser. Maka menurut presiden kita, Presiden SBY mengatakan itu pergeseran nilai norma tata hidup dan kehidupan. Itu karena bergeser dari itu, maka presiden kita menyerukan supaya umat Islam ini meningkatkan kualitasnya pemahaman terhadap Al-Qur'an dan Sunnah. Dan menggairahkan, menggalakkan, meneladani kehidupan Rasulullah. Itu suruhan presiden, sangat bagus. 6 presiden ini durung enek sing menyerukan seperti ini. Ya, baru presiden SBY ini. Menyadari, lihat situasi begini ini pergeseran nilai tata hidup, norma hidup. Ya, berubah. Ini karena jauhnya dari tuntunan Al-Quran. Maka presiden menyuarakan supaya kembali memahami, mengamalkan Quran dan Sunnah. Tapi dia ditanggapi. Walaupun umat Islam itu banyak di negeri ini, seruan itu tidak ditanggapi. Malah di mana-mana daerah yang sergap ngaji Quran, bubarkan harapan. Tuntut, karena tidak cocok dengan kehidupan di desa ini. Ya, masyarakat ini kemarin ya, di Gresik apa di Magetan atau di mana, karena ditandatangani 300 orang apa 200 orang tidak setuju keberadaan MTA, ditolak. Maka saya suruh tanya, Gresik itu NKRI masuk enggak itu? Magetan, Gresik itu termasuk NKRI atau bukan? Mungkin dia mau mendirikan negara sendiri, negara Gresik atau negara Magetan. Kalau masuk NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Majelis Tafsir Al-Quran itu lembaga resmi yang boleh hidup di seluruh wilayah NKRI. Tak kok ning Gresik ora entuk. Maunya enggak boleh. Lah eleke apa? Wong ngaji Quran dan Sunnah itu melaksanakan perintah atau anjuran presiden. Sebelum presiden menganjurkan itu MTA sudah, presiden menganjurkan itu tahun 2011. MTA berdiri tahun 1972. Kan dhisik sak durunge dianjurke wis mlaku to. Lah mungkin presiden memikir-mikir wis ngape yo MTA kuwi. Ya karena MTA mempelajari, mengamalkan Al-Qur'an dan Sunnah. Tapi dituduh di mana-mana bikin resah. Yang resah itu yang ngaji apa yang bukan ngaji? Yang tidak ngaji resah itu. Karena biasanya judi, mabuk, zina kuwi ora enek sing ngelokke bareng Quran dikasih kok mabuk, zina, judi itu setan itu. Perbuatan setan. Ya. Qurannya mengatakan rijsun min amali syaitan. Maka saya terima kasih itu Pak Purnawirawan Brimob tadi saya masih dengar. Ini Brimobnya tadi. Ya. Oh ya, Brimob. Dari bulan Maret pensiun Pak ya. Bulan Maret 2013 kan masih baru saja. Saya iki ngandani kancane. Polisi-polisi supaya menegakkan hukum. Pengajian-pengajian yang supaya dilindungi. Ya. Dia sudah pensiun, andai kata belum siap itu dirawani ngono. Sebetulnya ini memang terletak aparat kepolisian. Kalau aparat itu tegak, tidak ada masalah. Wong MTA itu mengadakan pengajian di mana-mana, itu selalu mengikuti peraturan hukum yang berlaku. Tidak ada pelanggaran hukum. Wong MTA tanamkan menjadi warga negara yang baik, taat aturan hukum negara. Menjadi orang Islam yang baik, taat peraturan hukum Islam. Itu hukum negara ini baik kalau ditaati. Ya kan? Dan pengajian itu, kalau peraturan di Indonesia yang berlaku itu pengajian tidak usah izin, cukup pemberitahuan. pemberitahuan kepada aparat keamanan itu dengan tujuan supaya mendapat jaminan keamanan. Kalau tidak memberitahu, nanti ada apa-apa yang mengganggu, aparat keamanan tidak tahu, maka tidak menjaga. Maka diberitahu nanti kalau ada orang-orang yang tidak setuju atau mau mengganggu pengajian yang sudah ditempuh menurut hukum yang berlaku, kok ada orang mengganggu, lah ini aparat keamanan berkewajiban menjaga. Ora malah sing kon mandek sing ngaji coba. Untuk calling down sementara pengajian diberhentikan. Ya, karena masyarakat tidak setuju. Lah kalau modestia masyarakat tidak setuju terus di yang menurut undang-undang hukum diberhentikan, negeri ini kan hancur berkeping-keping. Ya enggak? Ya, kan tidak setuju, enggak boleh tahu. Lah, kalau tidak setuju menentang undang-undang negara, berarti orang itu tidak menyetujui undang-undang negara. Harusnya orang-orang itu yang ditindak. Nah, kadang-kala aparatnya kalah. Kalah hoyok. Padahal aparat itu punya ya, punya power, punya kekuatan. Digaji oleh negara, negara hakikatnya oleh rakyat untuk menjaga keamanan. Maka siapa yang melanggar aturan hukum itu yang harus ditindak. Yang mentaati peraturan hukum itu yang harus dilindungi, dijaga, harusnya gitu. Itu dah alah kaprah, karuan. Maka kembali pertanyaan saudara. Dunia itu memang di sisi Allah tidak ada nilainya. Maka Allah mengatakan wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Sedang tadi juga mataul qalil, maksudnya kesenangan yang sedikit. Kesenangan dunia itu memang kesenangan sedikit. Kesenangan sedikit saja itu kesenangan yang menipu. Jangan puas kalau kita diberi harta yang banyak, pangkat yang tinggi, itu tipuan. Ya, tidak membawa ketenangan. Maka itu jangan berbangga. Lah diberi nikmat dunia itu jadikanlah untuk bersyukur. Kalau kamu diberi nikmat oleh Allah, jadi orang berkuasa, gunakan dengan kekuasaanmu itu. Nabi kita mengatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadih. Kalau kamu diberi kekuasaan melihat kemungkaran, cegah dengan kekuasaanmu. Wa illam yastati fa bilisani. Kalau tidak kamu punya kuasa, ya dengan lisan. Ya, dengan buka pengajian-pengajian ini, tidak memaksa orang untuk berhenti dari berbuat maksiat, tapi terangno aja. Akibat maksiat itu begini. Akibatnya, faman sa'afal yu'min, faman sa'afal yakfur. Mau terus berbuat maksiat, silakan maksiat. Tapi kalau mau berhenti jadi orang beriman, jadilah kamu orang beriman. Tidak usah dipaksa. Maka setiap MTA tidak pernah maksa orang itu ngaji itu enggak. Ngaji dengan MTA, ngamal. Tidak pernah dipaksa. Mendengarkan radio itu juga tidak ada dipaksa. Apa ada saudara yang datang ke sini katanya, saya dengar silaturahmi dari rumah tadi, apa ibu kok tertarik ya? Saya pertama kali dengar radio. Yang akan dengar ke radio siapa? Gitu kan? Jadi mendengar radio, jadi terbuka hatinya. Maka tidak pernah paksa radio disiarkan dari sini, di seluruh Indonesia. Kamu ngerok-ngerok ke ya boleh, tidak dengarkan ya boleh. Lah kok ageting barang ngerungokke. Setelah mendengar suara radio badannya panas. Terus deleming. Ya, delemingnya apa? MTA itu aliran sesat. Jangan dengarkan radio. Ya. Kalau nanti kamu di MTA zina itu lebih baik daripada tahlilan. Daging anjing itu halal. MTA menghalalkan anjing. Lah itu kan deleming itu. Nah radionya tidak muni gitu kok bisa muni ngono coba. Nah itu berarti radiomu konsleteng. Tidak pernah radio MTA menerangkan begitu enggak. Lah kok bisa masuk telingamu suaranya begitu itu dari mana? Radiomu kok beda karo suarane. Asline itu radionya bisa minggok radionya. Tapi orang bening hatinya mendengarkan itu langsung terpanggil. Oh iya, nyata selama ini yang saya lakukan itu ya. Yang tidak ngerti itu dalilnya kalau ditanya. yang mengikuti mbah saya dulu ya begini, mbah saya begitu, ya sudah. Ya ternyata apa yang dilakukan mbah-mbah itu bertentangan dari Quran dan Sunnah. Saya orang Islam, kitab saya Quran. Saya orang Islam, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perjalanan hidupnya disebut Sunnah tadi, kata itu harus ikuti. Ya ternyata berbeda dengan kebiasaannya. Padahal kalau sudah berbeda dengan kebiasaannya, terus diamalkan di situ, dianggap merubah adat. Adat itu tidak usah dirubah. Dengan sendirinya kalau orang yang mengerti tuntunan, nanti akan melakukan sesuai dengan tuntunan, adat itu berubah dengan sendirinya. Rasa dirubah, berubah sendiri. Berubah sendiri. Jangan kita merubah adat. Ben yang biasa suka selamatan, suka ini, biarkan saja. Nanti kalau dia sudah mengerti tuntunannya, dia meninggalkan. Tidak usah dipaksa untuk meninggalkan. Dia akan meninggalkan sendiri-sendiri. Kalau sudah meninggalkan karena mengerti tuntunan, dipaksa untuk melakukan, dia tidak akan mau. Maka kita itu tidak pernah memaksa orang untuk mengikutinya. Tidak, boleh sih kan. Ikut boleh tidak. Bani, selamat datang saya sampaikan. Dari Madiun 110 orang. Dari Wedi Klaten 135 orang. Dari Bojo Kendal 15 orang. Tembarak Temanggung 60 orang. Dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dari Cawas, Klaten 40 orang. Kampung Batu, Kedawung, Sragen 25 orang. Manyaran Kota, Wonogiri 37 orang. Lombok, Kepuh Sari, Manyaran, Wonogiri 20 orang. Jatipura, Wonogiri 60 orang. Yang sudah datang tadi malam, tatap muka dengan saya, ada 90 orang. Dari Pontianak, 6 orang. Kemudian dari yang paling oke, 16 orang tadi malam, dari mana ya? Ya? Sumatera Utara. Dari Riau, berapa orang Riau? 9 orang dari Riau. Dari Pontianak kemarin saya tanya, sekali jalan berapa ongkosnya? Pontianak ke sini satu orang berapa? 2.200. 2.200.000. 2.200.000. Kok bisa duit duit 2.200.000 dinggo rene ngaji? Sing ngupai, sing menehi sapa? Nah, ya. Padahal disebarluaskan katanya, kalau kamu ngaji di NTA nanti dikasih uang berapa? 500.000 aja tombok kamu. 500.000 di sini, padahal kamu sendiri keluarkan 2.200.000, kan isi tombok. Ya tak? Lah kalau kamu ngaji gelemin yang diupai, woy, suara bakal dadi, kamu tidak akan paham tentang agama. Di MTA ini ngaji tidak ada yang kok dibayar, malah dia ngetok ke duit. Nek ora gelem ngetok ke duit, ya aja ngaji. Ya satu contoh dari perjalanan Pontianak ke sini sudah keluar 2.200.000 per orang. Padahal dari sana 4 orang ya. Pontianak. Itu dari ya 6 orang. Ini dari Kalimantan Selatan. 6 orang. Kalimantan Selatan. Ini dari Riau berapa? 9 orang. Coba hitungin kok duitnya piro coba. Siapa yang memberi dia? Orang yang tidak mengerti langsung gampang wae dibiayai mbae setan kok. Nek mbae setan gelem biayai pengajian itu kan setan apik. Gitu. Lah nek enek ustaz kok malah ngelek-elek pengajian ya kalah apik karo setan itu. Ya, malah ijol. Mungkin jadi tukar tempat. Setane dadi ustaz, ustaze dadi setan. Jadi tukar tempat itu. Lawang setan itu selalu ya'muruna bil mungkari wa yanhauna 'anil ma'ruf. selalu mengajak kepada yang mungkar, mencegah yang ma'ruf. Nah, gitu kan? Lah saiki setan wis membiayai pengajian, berarti wis balik, berarti ustaz sekarang. Nah, itu tidak usah didengar. Kalau ada orang jelek-jelekan pengajian ente, aliran sesat, aliran ya Wahabi, aliran sempalan NII, wis serah dirungokke. Ben sak kesele sing muni nek kesel meneng dhewe. Rasa dirungokke, rasa dikatekke, biarkan saja. Ya dah. Bab kita ngaji itu hanya mengharap ridhonya Allah. Kamu senang boleh, tidak senang boleh. Kamu senang kita tetap ngaji, tidak senang tetap ngaji. Ngaji itu tidak hanya sekedar mengumpulkan ilmu, diamalkan. Karena Nabi mengatakan kalau kamu mempunyai ilmu tidak diamalkan, seperti lebah tidak bermadu. Orang memelihara lebah untuk diambil madunya, kok tidak ada madunya. Akhirnya mau kentupi orangnya. Mabur nyelengat kono, selengat ngalih kono, selengat ya udah. Bikin kacau saja, tidak bisa diambil manfaatnya. Maka harus diamalkan ngaji itu. Dan ngamalkan hasil ngaji itu ada risikonya. Tantangan-tantangan dan masyarakat tak itu suatu ujian keimanan. Maka orang yang beriman dikatakan oleh Allah, dibaca surat Al-Hujurat ayat 15 itu. Kalau kamu tidak seperti, kalau kita tidak seperti itu, jangan mengaku beriman. Kalau sudah tidak beriman, jangan harapkan surga. Surga itu tempatnya orang yang beriman. Nah, dibaca. Surat Al-Hujurat, nomor surat 49, ayat 15. Innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shodiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Ini coba tanya pada dirinya masing-masing. Kita sudah termasuk beriman atau belum? Kalau kamu beriman, cirinya kata Allah, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi. Yang dikatakan orang yang beriman itu iman kepada Allah dan iman kepada Rasulnya. Tsumma lam yartabu. Kemudian imannya kepada Allah dan kepada Rasulnya tidak ragu-ragu. Apa dikatakan tidak ragu-ragu? Sebab orang yang beriman kepada Allah dan iman kepada Rasulullah, nanti kalau mengamalkan iman dalam kehidupan sehari-hari, mesti ada tantangan. Nah, orang yang beriman betul menghadapi tantangan itu lam yartabu, tidak ragu-ragu. Ditambah lagi, bukti kalau iman, wajahdu bi'amwalihim wa'anfusihim fisabilillah. Untuk membiayai keimananmu dalam mengamalkan kehidupan sehari-hari itu, siap mengeluarkan hartanya dan jiwanya di jalan Allah. Maka kalau bukan karena panggilan iman, wah saudara dari Pontianak, dari Rio, dari Pekanbaru, datang ke sini, biayanya tidak sedikit, tak mungkin mau. Timbang duit kok datang dari jauh-jauh, 2.200.000 mengrungok ke wong omong ini, mbok pakai untuk jajan, untuk apa-apa, ya. Itu. Tapi tidak ragu-ragu. Walaupun nanti datang dari sini, jauh sih, sini dapat pengajian, diamalkan, ternyata di desanya ditentang oleh masyarakatnya. Mungar dimusuhi wong itu ragat mokeh men. Ya. Lalu orang itu lam yartabu, tidak ragu-ragu. Keluarkan harta, keluarkan jiwa, keluarkan tenaga, payah, dan sebagainya, tidak ragu-ragu. Baru dikatakan oleh Allah, ulaika humus shodiqun. Orang yang iman pada Allah, iman pada Rasulullah, tidak ragu-ragu dalam mewujudkan imannya dalam kehidupan sehari-hari, walaupun harus mengeluarkan harta, walaupun mengeluarkan tenaga, pikiran, kalau perlu jiwanya, itu yang dikatakan imannya benar. Maka sekarang mari koreksi diri kita masing-masing aja ndelok wong liya. Kita iman kita itu sudah seperti itu atau belum? Kalau belum jangan mengaku beriman. Ya. Kalau belum beriman jangan mengharapkan surga. Karena surga Allah itu disediakan untuk orang yang beriman saja. Tidak ada orang tidak beriman masuk surga, enggak ada. Jadi surga itu wabashshiril ladzina amanu wa amilussholihat. Beri kabar gembira orang yang beriman dan beramal soleh, yang tidak ragu-ragu tadi, itu yang akan ditempatkan di surganya Allah. Aku jane ya ngerti lho. Ning piye nek tak amalke ini wong. Maratuaku ya ora setuju. Ya, tonggoku ora setuju. Dan aku nek maratuaku ora setuju terus aku nekat ngono nek bojoku dijaluk bali piye. Ya kan? Nah, jadi kamu ragu-ragu toh? Satu mengamalkan begini nanti engko gek itu kamu ragu-ragu, berarti imanmu tidak shodiq. Imanmu kadzib, bohong iman. Kita membohongi dan Allah dibohongi tahu. Maka Allah sudah katakan, ahasiban nasu ayutraku ayakulu amanna wahum la yuhtanun. Apa kamu mengira kalau kamu sudah mengatakan amanna, saya beriman, tidak akan diuji. Ya, kalau kamu akan beriman akan datang ujian. Walaqad fatannal ladina min qablihim walai alamannallahu ladina sadaqu walai alamannal kadzibin. Kalau kamu mau beriman, orang-orang yang beriman dahulu telah diuji oleh Allah. Dengan ujian itu baru akan ketahuan apakah kamu iman benar apa imanmu bohong. Lihat, tidak usah membaca orang lain, diri kita masing-masing. Jadi harus ngamalke perintah Allah, menjauhi larangan Allah kok. Di tengah masyarakat jadi bingung. Kok gak ngene, kok lah aku jadi ragu-ragu. Padahal kalau iman yang benar itu lam yar tabu, tidak ada ragu-ragu. Walaupun akibatnya rumahnya dibalangi orang. Ya, tetangganya dibekot, diancam, gue nek mati orang, dikubur. Umumnya kan gitu lah. Wes beto ra gelem rukun karo ra umum ning masyarakate itu, kene mati aja dikubur. Wah gede dipeteni mati tidak dikubur udah takut. Tidak sadar kalau kamu mau berpikir, wah kene mati ra dikubur iki. Ya, kalau mau menggunakan akal pikiran, jawab ya, dikubur saya udah mati enggak urusan. Mau kamu kubur apa tidak kamu kubur itu bukan urusan saya. Wong mati ini kalau tidak dikubur, marah apa enggak? Nek isih iso marahi urung mati. Jadi kalau ditakut-takuti iso nek mati ora dikubur, ya enggak apa-apa. Wong mati itu dikubur ya mau, dibakar ya mau, dibuang ya mau. Hanya itu punya hak. Orang mati karo muslim punya hak empat. Dimandikan, dikafani, disolatkan, dikubur. Kalau itu tidak diberikan, berarti dikorupsi oleh yang hidup. Sekarang memang usume lagi korupsi, hae wong mati dikorupsi. Karena dia ngaji, korupsi. Wes ora usah iki. Pernah terjadi yang ngaji itu, tak tonggo kabeh itu mati, tidak ada yang layak. Kebetulan di desa itu, tidak setiap rumah punya sumur. Njaluk banyu untuk mandikan jenazah, tak enggak boleh. Tidak boleh itu. Nah, tapi warga NT itu banyak. Di sini tidak boleh, telepon. Ini saudara kami ada yang meninggal, tetangga ada yang tidak ada yang layak, dimandikan tidak ada air, langsung dikirim. Dengan beberapa drum air pakai mobil terbuka itu. Komplit saksing layak, gua pacul, gua linggis, tuh duduk-duduk, komplit sudah. Betul, wayahe semua mung memandikan jenazah satu aja berapa liter air tuh ya, cukup sudah. Sudah dikubur selesai dah pulang sih semua dah malam enggak usah pakai orang melek-melek anda usah nah, masa enggak tak pakai ini pakai itu ah sudah aman semua punya kerja juga begitu pekot dah boleh pinjam-pinjam Bola pecah itu padahal ketika belum ngaji, dia urun. Di kampung itu ikut urunan. Biasanya kampung kan urunan. Urunan dikumpulkan di RT, nanti kalau pegawai punya kerja, pinjam. Untuk kerukunan RT. Itu pinjam gak boleh, padahal ikut urun. Pinjam gelas gak boleh. Biar, maksudnya, ben rasidon digawe. Kalau mau begitu, biar kembali kepada umumnya masyarakat. Oh ya sudah, lapor ke pusat sini. Tapi enggak boleh pinjam bola pecah. Tamumu berapa terencana? Tamu berapa? Tak belikan semua. Gelas baru, porong baru, semua ada. Wes rasa nilai, sekarang kamu punya sendiri. Pinjam kursi enggak boleh. Kan juga urunan RT itu ada kumpulan kursi. Kursi ini gembreng-gembreng. Dipinjam juga enggak boleh. Sudah, tak sewakan. Kursi krom putih-putih itu. Berapa tamumu? Sing rawang, rewang putih-putih, sebetulnya mau rewang. Dan dia yang datang rewang, gerutuk putra-putra, rewang semua. Isa-isa masak, karena itu sudah terlatih. Ya. Ketika korban itu, panitianya korbannya ada 700-800, 4 hari itu masak sendiri, makan sendiri. Ya, punya kerja. Hari akhir itu juga begini, saudara. Hari akhir setelahnya nanti pertemuan NTA, pimpinan saudara pulang, nanti pertemuan khusus pimpinan-pimpinan Indonesia, internet tadi dari Rio, dari Kanbaru, Pontianak, karena nanti akan pertemuan. Itu setiap minggu pagi selesai pertemuan minggu siang. 800 orang kira-kira. Makan besar. Makan semua itu. Kadang-kadang sing rame lu pertemuan bareng gabung coba. Lah iki ora melu pertemuan, lho kok bar mangan terus mulih. Gabung. Ya, berarti rezekinya berkah. Bulan emang masak rak direwangi rak khawatir. Maka Islam itu tidak bisa diamalkan sendiri-sendiri. Harus kebersamaan. Ya, jarang ngamalkan tuntunan Islam kok sendiri dibekot oleh rasa Allah. Maka yang lain harus tumbuh rasa kebersamaan. Karena Nabi kita juga mengatakan persaudara sama muslim itu seperti satu tubuh. Anggota bagian tubuh sakit seluruhnya merasakan. Maka ada yang dibekot semua merasakannya. Apa kekurangannya? Kalau belum punya kerja, mohon jangan ngerepoti masyarakat. Kita atasi sendiri. Nah, itu. Ya, maka anda dibendung dengan cara apapun, jalan terus. Nah. Kalau itu ikhlas, dan marib dari Allah, gangguan-gangguan itu, la yadurrukum man dhalla idza tataitum. Tidak akan memadzarati kamu. Selama kamu berjalan di atas petunjuk. Karena Allah berjanji, intansullah yang kum bayu sabit aqdamakum. Kalau kamu betul-betul menolong agama Allah, menegakkan supaya agama Allah itu berjalan dengan lurus, Allah akan menolong kamu dan menguatkan, meneguhkan pendirianmu. Tidak takut dengan ancaman, tidak takut Allah memberi pertolongan. Itu maka orang yang tidak ragu-ragu, seperti kamu dibaca surat Ali Imran 173. Itu maunya ditakut-takuti. Tapi karena sudah iman masuk di dalam hatinya, siapapun tidak ada yang ditakuti kecuali Allah. Surat Ali Imran ayat 173. Allazina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul, yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Karena itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka, dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Ya enggak? Ada sekelompok umat yang melaksanakan tuntunan Allah dan tuntunan yang baik, ditakuti oleh sekelompok manusia. Ini sekelompok manusia sudah siap bersenjata lengkap untuk menyerang kamu. Maka takutlah kamu. Berhentilah kamu, jangan ngaji. Bubarno pengajian, itu satu serang loh kamu. Ya. Karena imannya tidak ragu-ragu, oleh Allah tadi diterangkan, walaupun dikatakan fahsyauhum, takutlah kamu pada mereka. Tapi apa yang terjadi? Fazadahum imanan. Tidak takut, tapi malah imannya makin kuat. Maka Allah mengatakan, intan tojansum, wayusabit akdamakum. Dikokohkan, dikuatkan pendirianmu. Takut-takuti, suruh takut. Kan ada yang akan menyerang kamu dengan bersenjata lengkap. Wah, jawabnya malah apa? Qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah menjadi penolong kami. Jadi Arab nyerang kami, sing-singkan dengan baju. Saya hadapi. Itu orang yang imannya lam yar tabu. Kalau iman ragu-ragu baru digertak aku tuh wah piye iki? Piye iki ndelik ngendi iki? Lah, ente udah umur 41 tahun. Tidak jalan mulus gitu tidak. Tidak jalan mulus. Setiap yang baru muncul pasti ada hambatan rintangan. Tapi dengan pertolongan Allah kita makin yakin sejak tumbuh, baru-baru tumbuh, selalu diancam, mau dibunuh, dibubarkan di ini, tapi Allah selalu mengembangkan. Selalu mengembangkan. Sampai dulu, dengan pertolongan Allah, kita sampai bisa membuat gedung sebaik ini, bukan bantuan dari siapa-siapa, ya, yang membuat kita sendiri. Kita membuat sendiri dengan bantuan Allah, pertolongan Allah. Nah, kita syukuri, kita nikmati. Dan seluruh pimpinan, seluruh pengajian di cabang-cabang seluruh Indonesia berdikatakan, semua sudah punya gedung semua. Bukan bantuan dari pemerintah, bukan dari warga ngaji itu sendiri. Nah, itu dengan betul. Nah, itulah. Kenapa? Nabi kita mengatakan, khairukum man ta'lamal Qur'an wa 'allamahu. Baik-baik kamu itu yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Karena orang yang ngaji itu, orang belajar mengajar orang yang paling baik, tentu akan berusaha mempunyai tempat yang paling baik. Maka membuat sendiri. Oh, kalau UMT atau ngaji deng masjid, mesti diusir. Kan? Sudah ngalami gak? Nah, pokoknya ngiri ngaji orang yang masjid, mesti diusir. Lah nek kue sekak remi deng masjid, ora diusir. Malah rada anu nek wong sekak remi lho lampune rada peteng malah pengurusnya nawani lho kok petengan to nyata kae lampu sing padang nah gitu malah bantu nah ini lah supaya kita tahu. Tapi bagaimanapun juga alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tataitu, baca ayatnya itu surat Al-Maidah itu 105 atau berapa itu. Surat Al-Maidah, nomor surat 5, ayat 105. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idzah tadaitum ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'amalun. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mazharat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu kembali semuanya, maka Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah, itu ayat ini dipegang teguh. Orang yang sesat tidak akan bisa menimbulkan mazharat kepadamu selama kamu berpegang petunjuk. Jalan di atas petunjuk Allah. La yadurrukum man dhalla idza tataitu. Nah, ini harus dipegang teguh dan diyakini. Ini firman Allah, janji Allah tidak mungkin akan meleset, tidak mungkin. Maka untuk mengimani kepada Allah, mengamalkan agama Allah, jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Kalau tidak ragu-ragu, imannya sungguh-sungguh, Allah memberi pertolongan pada kita, ya sungguh-sungguh. Tapi kalau kita sendiri kepada Allah itu ragu-ragu, Allah tidak butuh pada kita. Harus tanamkan kita rasa butuh pada Allah. Jangan merasa dibutuhkan oleh Allah. Kita datang dari jauh-jauh ke sini itu kita butuh. Dapat ridhonya Allah. Nah ini semuanya. Mudah-mudahan dipahami ya. Masih ada pertanyaan? Apakah benar ada hadis yang mengatakan sekali-kali bukan amal yang memasukkan kita ke dalam surga, tapi masuk surga itu karena rahmat Allah, Ustaz? betul. Maksudnya bukan karena amal saja, bukan, karena rahmat Allah. Ya, tapi kalau manusia tidak mau beramal baik, tidak mungkin akan dicurahi rahmat Allah. Masuk surga itu tidak mungkin. Orang masuk surga itu dikatakan oleh Al-Quran, amanu wa amilu sholihah, iman dan amal soleh. Kalau saudara tidak mau beramal soleh, ya bagaimanapun juga tidak mungkin akan dapat rahmat Allah dimasukkan surga itu tidak mungkin. Nah, sarana untuk mendapat rahmat Allah tadi karena taat kepada Allah. Sarananya untuk dimasukkan oleh ke surga karena orang ini taat kepada Allah, cinta kepada Allah, beramal soleh, lah itu diberi curahan rahmat oleh Allah. Maksud hadis itu, kalau hanya sekedar amal kita, apa tuh yang kita amalkan kepada, ya, di dalam hidup ini amalan kita apa? Coba balasannya surga yang la ainun ro'at, mata belum pernah ada yang melihat, wala udunun sami'at, telinga belum ada pernah ada yang mendengar, wala khatara ala qalbi basar, hati manusia pun belum pernah tergores keindahan surga seperti apa, belum pernah. Itu diberikan orang yang beriman dan beramal soleh. Ya, kalau tidak beriman, tidak beramal soleh, ya jangan harapkan itu. Maka orang dicurahi rahmat masuk surga tadi karena amalnya. Amalnya yang kecil tadi dicintai oleh Allah, diberi balasan yang besar, lebih besar daripada amalnya. Kalau hanya sekedar balasan amalnya saja, enggak bisa memasukkan kita surga yang seindah itu. Maka Allah, kalau orang berbuat baik, nilainya kadang dilipat gandakan. Ada yang 10 kali, ada yang 700 kali. Orang belanjakan harta di jalan Allah sampai Allah menggambarkan seperti membuang sebuah biji. Satu biji tumbuh satu pohon. Pohon mempunyai cabang 7. Setiap cabang berbuah berapa? 100. Jadi amal seseorang hanya menginfakkan hartanya di atas sedikit saja dilipat gandakan, ditukar oleh Allah 700 kali. Kan bisa masuk surga, amal baik dilipat gandakan. Kalau amal jelek dibalas sesuai dengan perbuatannya saja. Maka sampai Nabi mengatakan semua umatku nanti masuk surga. Kata Nabi loh, semua umat Nabi Muhammad itu masuk surga. Tidak ada yang tidak masuk surga. Kecuali yang tidak mau. Gitu. Kalau mau semua masuk surga umat Nabi Muhammad. Tapi ada orang yang masuk surga itu tidak mau. Umat Nabi Muhammad itu ada yang tidak mau. Ya termasuk itu tadi. Kalau kamu ingin masuk surga, Allah sudah katakan, mari ikuti Al-Quran, ikuti Rasulullah. Jawab malah bal natabi umma alfaina alaihi aba'ana. Tidak, cukup saya mengikuti warisan dari bapak-bapak kami. Tidak usah ikuti Quran, tidak usah ikuti hadis. Oh itu berarti umat Nabi yang tidak mau masuk surga. Dituntuni jalan ke surga. Wa iya rau sabila rusdi la yattakhiduhu sabila. Tunjukkan jalan surga, tidak mau menempuh. Tahu tapi tidak mau menempuh. Wa iya rau sabila al-ghayyi yattakhiduhu sabila. Tapi kalau melihat jalan yang bengkok malah cepat-cepat ditempuh. Padahal katanya ingin masuk surga. Ditunjukkan jalan surga enggak mau nempuh ya enggak sampai walaupun ingin. Kamu kepengin masuk surga jalannya ini, enggak mau saya milih jalan ini, oh enggak sampai surga. Sampainya di neraka kamu walaupun inginmu masuk surga. Tapi yang kamu tempuh jalan neraka. Itu namanya umat Nabi yang tidak mau masuk surga. Ya, masih ada lagi? Bagaimana cara menanamkan keyakinan bahwa nilai akhirat itu lebih baik daripada dunia ini? Karena selama ini yang tampak adalah kenikmatan dunia atau keindahan dunia. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'asyi yuriduna wajhah. Ya, sabarlah kamu. Senang berkumpul dengan orang-orang yang baik. Orang yang baik di situ orang yang aktivitas hidupnya pagi dan senja hanya mengharapkan ridhonya Allah, balasan dari Allah. Wala ta'tu 'ainaka 'anhum uridu zinatal hayati dunya. Jangan matamu berpaling, meninggalkan lingkungan yang baik, berkumpul dengan orang-orang baik itu tidak kerasan, hanya tertarik dengan gebiarnya dunia tadi. Ya. Akhirnya apa? Wala tuti man aqwalna qalbahu an dzikrina. Ya, jangan kamu mengikuti orang yang hatinya dilupakan mengingati Allah. Wattabahawahu, akhirnya kalau orang sudah melupakan Allah, perbuatannya mengikuti hawa nafsu. Wakana amruhu furuto. Akhirnya kamu melampaui batas. Maka untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Allah, kumpul dengan orang-orang baik. Suka datangi pengajian-pengajian. Pengajian Islam. Kalau ngaji Islam itu yang dikaji Quran dan Sunnah. Jangan pengajian-pengajian di sini hanya kayak lawak, gegesan, guyon. Isinya ndak kena bareng mulih. Wah, mubaliknya lucu banget. Lah pelajarannya apa? Wah, pokoknya lucu banget. Nah, dapat pelajaran apa kalau itu? Nah, ngaji, kalau ngaji Islam itu yang dikaji Quran dan Sunnah. Nah, kalau kamu makin banyak mencintai membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, makin cinta. Makin cinta. Karena orang yang beriman itu, idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau makin mendengar ayat Allah diterangkan, tambah imannya. Jadi untuk menambah, supaya imannya makin tambah, kajian-kajian Quran didatangi. Tambah imannya. Kalau tambah imannya, makin mantap, tidak ragu-ragu menghadapi segala tantangan ini. Tidak akan ragu-ragu. Itu tanya. Dan hindari. Cinta dunia boleh, tapi cintamu kepada dunia jangan melebihi cintamu kepada Allah, pada Rasulullah, pada jihad di jalan Allah. Ya. Dibaca surat Taubat ayat 24 itu. Mencintai dunia itu boleh, tapi jangan melebihi cintamu kepada Allah, pada Rasulullah, pada jihad di jalan Allah. Surat At-Taubah nomor surat 9 ayat 24. Kul in kana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi wajihatin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah jika bapak-bapak, tuh ya ini bapak-bapak, terus anak-anak saudara-saudara istri-istri kaum kerabatmu gitu loh, terus Harta kekayaan yang kamu usahakan. Perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya. Ya, harta dagangan. Terus? Dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai. Rumah-rumah yang kita sukai. Adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya. Dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Jadi orang itu mempunyai ayahnya boleh. Katakanlah Muhammad, kul in kana abaukum. Katakan Muhammad, kalau kamu cinta pada bapakmu, wa abnaukum, anak-anakmu. Jadi cinta pada bapak, pada anak, wa ikhwanukum. Ya, pada bapak, pada anak, pada saudara-saudara. Wa azwajukum, pada istri-istri atau jodoh-jodohmu, ya. Wa asyiratukum, itu wa saudara, keluargamu. Wa amwalukum, wa amwalun iqtaraftumuha. Ya. Jadi kecintaan itu semua pada keluarga itu, kemudian pada harta kekayaan yang kamu usahakan, kamu berusaha mengumpulkan harta supaya hartanya jadi banyak, atau kepada harta dagangan yang kamu khawatir rugi. Maka di betul-betul dijaga betul, jangan sampai rusak dagangan ini, kalau rusak nanti rugi. Biar dijaga betul. Ya. Atau di situ kepada rumah-rumah tinggal. Rumah yang bawah, atau villa-villa yang kita miliki, tempat peristirahatan yang indah-indah di puncak-puncak, di Bogor apa di Tawangmangu apa di mana yang indah-indah itu lah. Boleh kamu cinta itu semua boleh. Tapi ingat, di situ Allah mengatakan, ya, boleh dicinta itu semua. Tetapi jangan sampai ya, cintamu kepada semua itu ahabba ilaikum minallah, lebih kamu cintai daripada kepada Allah, wa rasulihi, lebih kamu cintai pada rasulnya, wa jihadu fi sabilihi, lebih kamu cintai daripada jihad di jalannya Allah. Nah, fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Tunggu sampai Allah mendatangkan perkara. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang fasik. Dan jika cinta pada anak, pada istri, pada suami, pada harta kekayaan, pada harta dagangan, pada rumah tinggal, pada tempat-tempat yang villa-villa yang kita senangi, semuanya itu boleh, cinta itu boleh. Tapi kalau kecintaanmu ke segala macam tadi, ya, melebihi cintamu kepada Allah, melebihi cintamu kepada Rasulullah, melebihi cintamu kepada jihad di jalan Allah, tunggu sampai Allah mendatangkan perkara. Jadi kalau dilihat ayat ini, orang-orang yang beriman itu yang paling dicintai adalah Allah, Rasulullah, dan jihad di jalan Allah. Cinta yang lain boleh, tapi harus di bawahnya itu semua. Lalu sudah dibalik, nah sudah. Jadi orang fasik. Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang fasik. Kadang-kala manusia terbalik. Untuk meraih harta, untuk meraih ini semua bangsa. Kadang-kala agamanya dikorbankan. Ya, asal untuk mendapatkan ini. Maka tidak perlu memperhatikan halal haram untuk meraih dunia yang banyak. Untuk meraih kedudukan, kadang-kala sudah tidak peduli ini dengan cara halal apa tidak. Kalau perlu dengan suap-menyuap. Walaupun Nabi mengatakan ar-rosi wal murtasi finar, tidak peduli. Ya, orang yang menyuap dan disuap masuk neraka itu tidak peduli lagi. Dan berarti lebih cinta daripada kepada Rasulullah. Tunggu nanti Allah akan mendatangkan perkaranya. Selamat datang ini Bapak Ustaz Yai Syuhada Bakri, Ketua Dewan Dakwah Indonesia. Kebetulan beliau ada acara di Islamic Center. Ya. Kesempatan untuk silaturahim ke sini, ya, mudah-mudahan nanti sempat memberikan tausiah. Nanti boleh tanya pada beliau-beliau ini, pada beliau, Syuhada Bahri ini. Ini Ketua Dewan Dakwah Indonesia, Dewan Dakwah. Dan ini tahun. Nanti tanya kepada beliau. Sekarang ini katanya kan tahun politik. Orang Islam itu nanti baiknya milih apa tidak, tanya kepada beliau nanti. Nah ya, kalau milih-milih siapa gitu. Ya, nah. Katanya milih, kalau saya mencalonkan akan milih saya katanya. Nah, saya enggak akan mencalonkan, sudah jadi kok ya. Nah. Saya daripada jadi presiden, lebih baik kita punya presiden. Daripada jadi presiden, lebih baik mempunyai presiden. Ya enggak? Daripada kita jadi satpam, lebih baik punya satpam. Loh, iya enggak? Iya. Kita punya satpam lebih baik daripada jadi satpam. Nah, itu nanti, ini kan beliau. Skop wilayah beliau itu seluruh Indonesia. Dewan dakwah. Nah maka itu, alhamdulillah beliau sempat hadir pada kesempatan ini, menyempatkan. Kesibukan beliau, ada kesempatan kok Solo, tapi bagi telepon mau silaturahim, kok saya terima dengan tangan terbuka. Diminta belum tentu ada waktu kok. Ya. Diminta, belum tentu ada waktu mati menjabat. Jadwalkan mungkin berapa permintaan, mungkin, oh ya yang kosong ini. Ya, kok ini tahu-tahu datang ke sini kan pertolongan Allah ini. Tidak sengaja datang sendiri. Dengan pertolongan Allah. Beliau ingat, karena beliau diwan dakwah. Tahu majelis tafsir itu lembaga dakwah. Ya datang di Solo, tidak mau ketinggalan, dia harus kontak dengan lembaga dakwah yang ada di sini, Masjid Tafsir Al-Quran. Dakwahnya sudah real dan ini ada di seluruh Indonesia. Ya, mudah-mudahan lah dengan ini nanti akan bisa menambah pencerahan pada kita semua. Boleh ditanyakan, oh itu Dewan Dakwah. Dia netral. Ya, Dewan Dakwah itu netral. Bukan masuk suatu partai tertentu. Seperti MTA netral, tidak masuk partai tertentu. Tapi bukan berarti golput gitu. MTA itu tidak masuk partai, tetapi bukan berarti golput. Karena golput itu pada pasrah bongkoan, wis aku saya tidak mau tahu sakarmu dengan buat dadeknya sopo lah, kita tidak boleh gitu. Harus kita berusaha. Masih ada pertanyaan dari brosurnya? Di halaman 9. Ya. An Umar bin Al-Khattab annahu qala fi khutbatihi hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu anfusakum qabla an tuzanu wazayyanu lil aradil akbari yawma tu'raduna la yakhfa minkum khafiyah. Rawahu Ibnu Abi Syaibah. Dari Umar bin Khattab bahwasanya ia berkata di dalam pidatonya, hitung-hitunglah diri kalian sebelum amal kalian dihitung oleh Allah. Timbang-timbanglah amal kalian sebelum amal kalian ditimbang oleh Allah. Dan berhiaslah kalian untuk menyambut pertemuan agung pada hari Kamis kalian dihadapkan kepada Allah. Dan tidak ada sesuatu pun dari kalian yang tersembunyi. Dari hadis ini yang ditanyakan, bagaimana caranya menimbang amal? Karena kita tahu bahwa pahala kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali oleh Allah atau bahkan lebih. Jadi tentunya amal kebaikan akan lebih berat, Ustaz. Jadi maksudnya, maka brosur hari ini judulnya muhasabah, mawas diri, introspeksi. Ya. Hitung-hitungan amalmu. Hitung amalmu. Direnung. Ambil suatu waktu yang sangat memungkinkan, ning begitu dekat pada Allah sambil merenung perbuatan satu tahun ini, nek tak timbang-timbang, ditimbangi maksudnya diperhitungkan tadi, amal baik saya dengan amal buruk saya itu banyak mana, waktu yang saya manfaatkan dengan waktu yang saya sia-siakan itu banyak mana. Sang Nabi kita berpesan ihtanim khomsan qabla khomsin. Salah satu di antaranya sihataka qabla sakomika. Selama saya sehat itu saya gunakan untuk apa? Jadi waktu saya sehat itu banyak waktu yang saya gunakan untuk bermanfaat atau malah bermadorot. Itu dihitung-hitung. Diamal, dihitung, ditimbang. Timbang itu bukan berarti kok mencari timbangan seperti anggo nimbang pohong. Nimbang ini, oh bukan. Bukan mencari seperti neraca itu tidak. Maksudnya hitung-hitungkan sendiri. Sebelum dihitung Allah nanti, kita sudah bisa merenung amal perbuatan saya itu banyak mana. Ya tak? Nanti sehari dari pagi sampai sore nanti coba direnung. Sehari tadi yang saya lakukan apa? Kebaikannya dengan keburukannya banyak mana? Waktu yang manfaat dengan waktu yang sia-sia banyak mana? Nah itu. Supaya menginterfeksi diri, sehingga tahu. Sehingga nanti kalau di hadapan Allah dihitung oleh Allah amal kita itu kita wis terasa pancen banyak waktu yang saya sia-siakan. Banyak waktu yang saya gunakan untuk berbuat dosa daripada berpahala. Maka kalau ternyata catatan amal kita banyak yang jelek itu wis ora kaget, wis dihitung sih. Ya. Tapi kalau kita menghitung ternyata banyak rugi, mumpung masih diberi kesempatan oleh Allah hidup, mari kita perbanyak kebaikan-kebaikan. Kita stop, kita tekan betul perbuatan maksiat, kita perbanyak amal kebaikan. Nah, sehingga nanti yaumul hisab, hari perhitungan di hadapan Allah nanti, supaya amal perbuatan kita yang baik lebih banyak daripada yang buruk. Kalau ditimbang itu pahalanya lebih berat daripada dosanya. Bahwa fi insyatir roh, iya, kalau timbangannya yang baik lebih banyak daripada yang jelek, masuk surga. Tapi kalau lebih ringan, yang baik, berat, yang jelek, fa umuhu hawiyah. Itu maksudnya. Apalagi? Masih ada 4 pertanyaan. Ya. Dengan datangnya tahun baru ini, kebanyakan orang-orang, khususnya anak muda, bersenang-senang untuk merayakan tahun baru. Kecelakaan terjadi di mana-mana, kemaksiatan terjadi di mana-mana. Saya prihatin melihat kenakalan remaja zaman sekarang. Apakah ini pertanda jauhnya umat Islam dan tidak mau mengaji dan memahami Al-Quran, Ustaz? Mohon dijelaskan. Ya jelas itu. jelas. Maka brosur ini saya keluarkan muhasabah itu karena saya membaca, saya melihat. Yang banyak meramaikan kemarin memenuhi kota Solo ini bukan semuanya, bukan orang Islam yang banyak. Ya, orang Islam yang banyak. Melu nyebulilin, jam 12 meledos ke mercon di tengah malam, katanya tanda pergantian tahun lama ke tahun baru. Itu orang Islam yang banyak. Berbagai wong turu dua-dua itu juga orang Islam. Ya coba, yang keluar kamu, tanya kak sak cek-cek ya wong Islam apa. Malah ada wanita kudungan, boncengan, kan mubeng-mubeng. Lalu ngunek ke sompretan coba. Nah, tidak sadar, maka Nabi kita itu mengatakan, latat ba'una sunana mangkoblakum sibron bisibrin, wadiro'an bidiro'in, hatta lauta holu cuhra dhabin, tapi tumuhum. Al-Yahudi wa Nasoro, Nabi mengatakan, faman. Jadi kita itu sejengkal demi sejengkal, sehata demi sehata. Maksudnya sedikit demi sedikit. Akan mengikuti jejak orang-orang sebelum kamu. Sehingga mereka masuk ke lubang biawak pun kamu ikuti. Masuk manusia kok masuk lubang biawak. Sudah pernah ngerti biawak belum? Rupanya kayak apa biawak ini? Kayak kebu? Oh, berarti belum pernah lihat itu. Biawak itu seperti seperti seliramu gue loh. Biawak itu seperti seliro. Tapi besar. Nah, kalau manusia biasa masuk lubang biawak ini maksudnya masuk ke tempat yang menyengsarakan. Itu kamu ikuti. Maka sahabat bertanya, apa yang kau maksud Yahudi dan Nasrani ya Rasulullah? Nabi menjawab dengan tak, siapa lagi kalau tidak mereka? Jadi kadang-kala umat yang tidak sadar kita sebagai orang Islam. Tapi yang kita lakukan itu seperti apa yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani. Baik perilakunya. Coba pacar-pacar ulang tahun seperti hura-hura ganti tahun baru itu siapa? Niru siapa kita itu? Banyak orang Islam yang terlibat ya, begitu. Tapi enggak rasa kalau ini kita ikut-ikut mereka itu enggak merasa. Enggak merasa. Tahun baru Muharram ya begitu, ya melu-melu wadah. Padahal nek sadar betul. Tambah perhitungan tahun itu harusnya kita makin menangis pada Allah. Karena hitungannya tahun tambah, tapi hidupnya di dunia itu makin berkurang. Maka dengan kata lain, bertambahnya tahun, makin dekatnya masuk kubur. Lah kok seneng-seneng itu gimana kamu? Apa siap amalmu untuk menghadapi masuk kubur tadi? Lah kok malah seneng-seneng? Harusnya mawas diri. Tidak dirasa, hanya disambil kerja, malam ngantuk, tidur, kerja, tidur, makan, tidur. Tahu-tahu umur mau habis umur. Saya kan tidak terasa, tak? Kurangi sehari, satu jam, dua jam, tiga, satu hari, satu bulan, tahun. Tahu-tahu habis, lah kok malah senang. Jadi makin maju, bilangan tahunnya tambah itu, kubur kita makin di hadapan kita. Lah kok senang-senang, harusnya kan mawas diri. Nah gitu, maka jangan ikuti kebiasaan itu. Orang Islam itu sudah salah kaprah. Sampai masuk lubang biawak, cara beragama pun orang Islam itu sudah banyak mengikuti mereka. Tidak mau kembali pada Quran dan sunnahnya, cukup percaya kepada orang-orang alimnya. Coba dibaca surat Taubat 31 itu. Cukup mengikuti apa orang-orang alimnya saja. Orang alimnya, ulama-nya mengatakan, ini halal, halal. Ini haram, haram. Ini lakukan, lakukan. Ini tidak boleh, tidak boleh. Ya tidak mau kembali pada kitab sucinya. Orang Islam juga banyak seperti itu. Tidak menyadari. Bahwa kebenaran mutlak itu bukan pada ustaz. Ustaz itu manusia biasa. Mungkin banyak dosanya. Ya, tapi kebenaran mutlak pada Quran dan sunnahnya. Nah, maka cara beragama, kalau orang-orang ahli kitab tidak perlu buka kitab sucinya. Cukup percaya kepada ulama-ulamanya aja. Lah orang Islam jangan seperti itu, tapi kenyataannya banyak yang seperti itu juga. Coba dibaca. Surat At-Taubah nomor surat 9 ayat 31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillahi wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yushrikun. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih Putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ada anatnya di situ. Maksudnya mereka mematuhi ajaran-ajaran orang-orang alim dan rahib-rahib mereka dengan membabi buta, biarpun orang-orang alim dan rahib-rahib itu menyuruh membuat maksiat dan mengharamkan yang halal. Ya, tadi taklid buta. Tak mau kembali pada kitab suci, tapi manut pada ulama-ulamanya. Manut pada pendeta-pendetanya. Ya. Pendetanya menyuruh menyembah. Ya, Isa, anak Maryam, sembah-sembah. Pendetanya atau ulama-ulamanya mengatakan Nabi Muhammad itu tidak bukan Nabi yang terakhir. Allah mereka mengkufuri, ikut mengkufuri. Padahal, kalau dia belajar dalam kitab sucinya, mereka orang ahli kitab itu kenal betul kalau Muhammad itu Nabi. Bahkan dikatakan oleh Allah, kenal mereka kepada Muhammad sebagai Nabi, seperti seorang bapak kenal kepada anak-anaknya. Ini berarti kenal betul. Tapi mengapa mereka mengkufuri kebenaran Nabi Muhammad? Apa kitab sucinya? Kalau belajar kembali pada kitab sucinya, jelaskan tentang kenabian Nabi Muhammad. Tapi sudah tidak mau kembali pada kitab suci. Orang Islam ya begitu. Kembali pada Qur'annya, kembali pada sunnahnya, tidak mau. Cukup pada ustadz-ustadznya saja. Ustadznya mengatakan ini halal, halal. Ini haram, haram. Ustadznya mengatakan, wis tinggal apa aja digugu. Qur'an mengatakan suruh tabayun, fatabayanu. Antusibu kauman bijahalatin, fatus bihu ala ma fa'altum. Nadimin, orang beriman diseru injakum fasikum binapain patabayanu. Juru pertabayun. Jangan sampai kamu mendati menyesal karena mereka suatu keputusan tanpa bertabayun. Dahulu tidak mengerti permasalahannya. Tapi yang mengatakan itu ustaz tuh. Terus ikut-ikutan, ikut menyebarkan. Sampai di dalam Al-Quran dikatakan kamu hanya mendengar dari mulut ke mulut, kamu sebarkan dengan mulutmu. Kamu anggap itu sesuatu yang ringan, padahal indah Allah itu azim. Menyebarkan berita bohong dari mulut ke mulut, kamu menyebarkan dengan mulutmu ringan saja. Hayinan, seolah tidak ada apa-apa. Padahal itu di sisi Allah itu perkara berat. Sekarang kan tersebar loh. MTA itu aliran sesat, MTA itu Wahabi, MTA itu ya, menghalalkan anjing, MTA itu zina lebih baik daripada maulid. Zina itu lebih baik dari tahlilan. Zina lebih baik dari istighosah. Tidak pernah tabayun ikut nyebarkan biur. Di mana-mana. Sampai di Kerinci, sampai di mana? Jambi, sampai di seluruh Indonesia lah. Ya. Tapi alhamdulillah kemarin di Bangkau. Di Bangkau. Sumatera mana Bangkau itu? Ini ada tidak dari Bangkau? Oh, yang ngantuk dong. Alhamdulillah kejari Bangkok beberapa waktu yang lalu datang ke sini. Minta oleh Musbida untuk mengadakan rapat supaya menutup pengajian MTA. Tapi kejarinya tidak mau. Saya akan tabayun dulu. Cari tabayun ya baru ke cari Bangko itu. Ngerti tabayun. Datang ke sini. Dua orang datang ke sini tanya MTA sebenarnya. Saya tanya ada apa sebetulnya? Itu carinya putri itu. Ada apa, Bu? Itu dia cerita. Kami sedang adakan rapat saya supaya menutup pengajian MTA di Bangkok. Tapi saya tidak mau, saya sebelum tahu sendiri datang ke sini, minta langsung tanyakan banyak hal ditanyakan, katanya MTA begini, katanya begini, katanya itu memang betul Bu, hanya katanya. Sebenarnya MTA apa? Saya tunjukkan ini MTA itu lembaga resmi. Undang-undang boleh tumbuh di seluruh wilayah NKRI. Profil MTA saya berikan semua dah. MTA aliran sesat, ya, gedung MTA ini yang mestinya presiden, berarti presiden itu meresmikan yang sesat. Ya, jangan disalahkan kita, presiden itu yang mau sesat kok diresmikan. Baru saja tanggal 15 kita diresmikan di Jakarta, di Latnas itu 128 cabang dan perwakilan. Dihadiri MUI Pusat, dihadiri oleh Wakil Presiden. Ini semua profilnya ada. Maka, terus saya beri, ajarnya saya beri bendel brosur dari tahun 2008 sampai 2012. Saya berikan, profil saya berikan, apalagi yang ditanyakan, sudah pulang, akhirnya dia akan berusaha membawa Musfida untuk datang ke sini. Nah, biar tabayun langsung. Nanti kata mereka tidak mau datang pun, saya tetap akan berpegang, tidak akan mau adakan rapat untuk menutup MTA, tidak akan mau. Itu kejari putri. Tapi yang lurus, menegakkan aturan negara ini lurus. Nah, belum tentu tak, putri itu mesti lebih jelek daripada putra. Ya, memilih pimpinan yang begitu tidak harus putra, enggak. Putri boleh dipilih kalau memang dia lebih lurus. Lebih lurus. Biar milih apa? Ya, wong putra-putra yang korupsi, ya putra-putra. Oke. Yang aneh yang saya sayangkan itu, putri-putri yang kena terlibat korupsi, terlibat kejahatan, biasanya kemana-mana enggak pakai kudung. Bareng di sidang kudungan juga. Luar biasa. Itu kan ngelelek Islam. Orang yang melihat loh, wong kudungan, baik ada korupsi, wong kudungan. Padahal kudungan ini setelah di sidang. Biasanya yang dinti ya udah biasanya. Nah, baru ngarep. Kayak titik noda hitam, Islamnya dikat. Wong kudung, biasanya orang boleh biasa baik. Ya, gitulah bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, saya rasa sudah habis lah tadi. Masih ada tiga. Jadi, habiskan sekali ya. Halaman 8, surat At-Takatsur. Summalatus alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia itu. Yang ditanyakan, apa maksud dari megah-megah di dunia? Dan pada saat ditanya, itu di alam kubur atau pada saat di alam akhirat? Latus aluna yauma idin aninai. Jadi semua kenikmatan yang sudah diberikan oleh Allah kepada manusia, pada kita, bermuka-muka itu sudah bersenang-senang. Diberi nikmat oleh Allah dengan bersenang-senang. Jangan dikira kamu cukup senang-senang itu sudah. Semua yang menjadikan kamu berbangga-bangga, bersenang-senangan dengan nikmat yang diberikan oleh Allah. Diberi kedudukan, diberi harta yang banyak, diberi jabatan yang tinggi. Itu jembok nikmat, jembok senang-senangan. Nanti akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah. Maka di dalam hati tadi kan ada kan. Kamu diberi harta oleh Allah, kamu gunakan untuk apa? Kamu dapat dari mana, kamu gunakan untuk apa? Nanti akan ditanya oleh Allah itu. Kamu diberi umur oleh Allah sampai mati, gunakan untuk apa? Diberi kesehatan sampai rusak badanmu, jadi lemah, jadi sakit. Selama sehat kamu gunakan untuk apa? Itu ditanya oleh Allah. Berupa kesehatan, berupa kenikmatan harta, semuanya nikmat apapun yang diberikan akan dimintai pertanggungan jawab. Apa itu nanti ditanya, dikubur, apa? Yang jelas ditanya nanti kalau orang sudah tinggalkan dunia pada hari kiamat nanti. Ya, maka sebelum dihisap oleh Allah, dihisap dulu. Sebelum dihitung amal kita oleh Allah, mari kita hitung-hitung dulu. Kita kan diberi banyak nikmat oleh Allah. Jika kamu diberi jabatan, diberi kenikmatan, kamu gunakan untuk apa? Untuk kamu gunakan, untuk kamu beri kekuasaan, mencegah kemungkaran dengan kekuasaanmu? Atau malah kamu mumpung kuasa, kemaksiatan kamu berikan jalan selonggar-longgarnya? Nah itu akan diberikan oleh, dimintai pertanggungan jawab. Apalagi? Halaman 10 tentang hadis orang yang pailit. Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah bersabda, "Tahukah kalian siapakah orang yang disebut pailit itu?" Jawab para sahabat, "Orang yang pailit di antara kami ialah orang yang tidak punya dirham dan tidak punya barang-barang." Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya orang yang pailit dari umatku ialah orang yang datang pada hari kiamat lengkap dengan membawa pahala sholatnya, puasanya dan zakatnya. Tetapi di samping itu, ia telah mencaci ini dan menuduh ini, memakan hartanya ini dan menumpahkan darahnya ini dan memukul ini. Maka diberikan kepada orang yang dianiaya itu dari pahala kebaikan amalnya, dan kepada orang yang lainnya lagi dari pahala kebaikan amalnya. Maka apabila telah habis pahala kebaikannya itu dan belum terbayar semua tuntutan orang-orang yang pernah dianiaya tersebut, maka diambilkan dari dosa-dosa orang yang telah dianiaya itu dan ditanggungkan kepadanya, lalu ia dilemparkan ke neraka." Yang ditanyakan pada kalimat yang akhir, maka diambilkan dari dosa-dosa yang telah dianiaya itu dan ditanggungkan kepadanya, lalu dilemparkan di neraka. Ini mohon dijelaskan. Jadi maksudnya, Rasulullah itu menjelaskan, orang yang pailit maksudnya orang yang paling rugi. Tanyakan pada siapa, pada sahabat, siapa orang yang paling rugi, pailit, betul itu siapa? Sahabat ngerti, orang tidak punya dirham, tidak punya harta. Kalau kita wis ndak punya harta, isi keburukan utang banyak, kalau kita kan gitu. Utangnya banyak ya, ndak punya harta. Untuk nyaur apa? Wis didol barang wis ora duwe barang, wis itu orang pailit, orang rugi betul. Itu kan hanya masalah dunia ini. Ya ta? Itu bukan pailit yang sesungguhnya. Bahwa orang kalau dunia sekarang kamu tidak punya, mungkin besok bisa jadi punya. Sekarang kamu jadi orang melarat, mungkin bisa suatu saat jadi orang kaya. Tapi yang dimaksud pailit betul itu orang yang datang kepada Allah nanti membawa pahala yang besar, yang banyak. Sudah, pahalanya banyak. Dia banyak berbuat kebaikan sehingga tercatat nilai pahalanya yang sangat besar. Tetapi di samping dia membawa pahala yang besar, dia masih banyak urusan-urusan yang belum terselesaikan dengan orang lain sesama manusia. Maka dikatakan tadi, kamu misalnya ini menyakiti hatinya si fulan, ya. Menganiaya si fulan, memfitnah ini, memfitnah itu, sehingga ya, apa yang kamu lakukan ini, kamu masih banyak berhutang kepada manusia-manusia sesama hidup pada waktu itu, belum kamu selesaikan. Maka karena tidak diselesaikan di dunia, nanti di hadapan Allah, orang yang kamu hutangi itu akan datang. Ya, akan datang. Maka Rasulullah ketika mendekati ajal, beliau datang pada sahabat-sahabatnya. Siapa yang pernah saya sakiti, siapa yang pernah saya dolimi, siapa yang pernah, supaya terbuka. Mintalah kepada saya, apa yang pernah saya balaslah. Pernah sahabat minta, ya Rasulullah, saya dulu pernah kecambuk. Cambuk, kena sabetan cambuk dari Rasulullah itu. Maka saya ingin membalas. Rasulullah, balaslah. Masih usul lagi, ya Rasulullah, ketika saya kena cambuknya itu, waktu itu saya tidak berbaju. Saya akan membalas Rasulullah, harus tidak berbaju. Maksudnya, sebelum meninggal, sebelumnya, diminta di akhirat nanti selesaikan semua urusan dunia ini. Akhirnya Rasulullah lepas baju. Dan itu suruh mencambuk itu. Nyata tidak. Akhirnya orang tadi memeluk Rasulullah dengan sekencang-kencangnya rasa senang hatinya. seorang pemimpin kejujuran. Jangan sampai berbuat dolim di dunia seolah-olah bebas, nanti di akhirat akan dituntut balas. Sehingga balasannya, karena tidak bisa untuk memberikan, ya, kasarnya untuk nyaur utang, tidak bisa, kebaikannya Rasulullah mengatakan diambilkan dari kebaikan. Kebaikan orang datang nagih, ya dia tidak bisa bayar, ya ambilkan kebaikannya berikan. Sampai habis orang nagih janji atau nagih hutang atau minta penyelesaian kepada orang ini tadi, karena tidak bisa bayar, punyanya di sana hanya kebaikan, diambilkan kebaikannya, kebaikannya sampai habis untuk menutup kekurangannya, gampangnya untuk membayar hutangnya kepada orang-orang yang menuntut hutang dan menagih tadi, sampai habis itu masih datang lagi orang. Saya belum tahu dia dulu berbuat, pernah menganiaya saya begini, begitu. Minta mau diambilkan baikannya dan tidak bisa ini. Ya sudah, dosanya orang ini sebagian diambil, dipikulkan pada orang ini. Ya, terus datang lagi. Sehingga orang dati datang kepada Allah sebetulnya membawa pahala yang besar, karena dia belum menyelesaikan dosa dengan manusia ketika di dunia, kebaikan tadi untuk membayar hutang-hutangnya kepada orang yang masih punya urusan dengan dia, akhirnya habis kebaikannya, masih ada yang datang lagi minta, dibayar dengan, ditumbuhi, dikurangkan dosanya, dipikulkan pada orang ini. Akhirnya berubah menjadi, mestinya pahala besar, berubah menjadi tumpuan dosa yang besar. Nah orang begitu yang dikatakan orang yang pailit. Pailit, rugi. Lah maksudnya pendidikan yang diberikan pada kita, kita kalau mumpung masih hidup, punya urusan-urusan dengan orang lain, supaya diselesaikan. Ridhallah fi ridha ibadihi. Ya. Jadi ridhallah ada kaitannya dengan ridha hambanya. Makanya utang dan dibayar. Aja kalau punya utang, sing diutangi mati, alhamdulillah lunas. Karena yang utang dah mati, dah. Masanya lunas, besok kamu ditagih di sana. Ditagih sana kamu sudah bisa bayar utang, kebaikanmu untuk membayar nanti. Itu ya digambarkan Rasulullah seperti itu tadi. Nah, sehingga antar manusia itu juga jangan sampai membawa dosa yang akan dibawa mati, tapi selesaikan sebelum meninggal. Maka kalau punya hutang, segera dibayar. Punya hutang, segera dibayar. Kalau merasa bersalah, segera minta maaf. Ada perselisihan, segera dikelirkan, diselesaikan. Sehingga menghadap Allah dah bersih. Jadi maksudnya begitu. Mendidik kepada kita manusia ini. Jadi di samping kita baik kepada Allah, hubungan kita sesama manusia, jangan sampai ada hal-hal ganjelan-ganjelan yang belum terselesaikan, nanti akan menjadi beban berat di hadapan Allah. Ya, cukup ya. Terakhir Ustaz. Ya. Berkaitan dengan halaman 3. Hadis tentang nasihat Rasul untuk berhati-hati terhadap wanita. Saya pernah terjerumus dalam kemaksiatan. Ini terjadi sebelum saya mengenal MTA. Saya takut atas azab Allah. Saya juga sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melupakannya. Tetapi kadang-kadang kejadian itu muncul, apalagi kalau saya lagi ada masalah dengan istri. Namun demikian, saya tetap bertahan agar kejadian itu tidak terjadi. Apalagi bila dikaitkan dengan hadis halaman 11, yaitu umur 40 tahun, kebaikannya belum dapat mengalahkan keburukannya, neraka pasti ditempati. Mohon kiat-kiat untuk dapat melupakan kejadian tersebut. Masih adakah taubat buat saya bila dilihat dari keadaan yang ada saat ini, godaan wanita sangat luar biasa. Jadi umurnya ini yang bertanya 46 tahun. Godaan wanita luar biasa itu bukan saat ini saja, saat dulu ya begitu. Kiat apa untuk menanggulangi itu? Ya kan? Maka tadi saya katakan kan, ya, untuk menguatkan iman itu antara lain kumpulan, kumpul dengan orang-orang baik. Wasbir nafsaka itu surat Al-Kahfiyah 28 itu. Ya, jadi suka berkumpul dengan orang-orang ngaji itu suka. Setiap bulan. Itu jangan sampai kita tidak sabar berkumpul dengan orang-orang baik, akhirnya berkumpul dengan orang yang jelek. Kambuh nanti kamu. Terus Terus perdalam, ngaji tuntunan Al-Quran. Ya, bagaimana menghadapi godaan wanita? Seorang itu tahu kelemahannya. Kalau saya paling lemah mudah tergoda dengan kecantikan wanita, jangan suka ngurusi wanita. Loh, dirinya mudah tergoda wanita, malah, wah jadi karang taruna, saya bagian olahraga wanita. Saya ngurusi PKK saja. PKK sini wanita-wanita, lah kamu mudah tergoda gitu kok. Orang yang merasa dirinya mudah tergoda dengan uang, jangan mau ngurusi uang. Masing-masing tahu dirinya sendiri. Adapun saudara mengingat pernah terjebak, jatuh karena tergoda wanita, mungkin berbuat zina, supaya lupa bagaimana? Malah jangan dilupakan. Tetapi disesali. Sebab Nabi kita mengatakan, seorang mukmin itu, kalau teringat dosanya, itu seperti duduk di tepi gunung, dan gunungnya muambruk, mengebrui dirinya. Ya? Kalau pernah berzina dengan seorang wanita, keling-kelinganku susah nangis, mulai diling-iling terus, aja nganti lali. Penyesalan itu, setiap itu, mengapa saya dulu sampai berbuat begitu. Terus, mohon ampun, sebab kalau menyesali nangis kan istighfar, mohon ampun pada Allah. Terus makin jauh dari perbuatan itu, jangan sampai terulang lagi. Nah ingat, mengapa saya dulu suka sampai tergoda begitu, karena dulu suka berduaan, sedang Nabi kita mengatakan jangan berduaan. Yang ketiga, setan. Saya dulu asalnya juga suka berduaan, duanian, lama-lama jatuh ke situ. Dengan pengalaman itu, saya tidak sudi lagi untuk berduaan dengan wanita. Nah, jangan dilupa. Maka orang yang beriman itu kalau teringat dosanya, dia khawatir apa diampuni oleh Allah dosa saya. Apa diampuni. Maka khawatir tidak diampuni, setiap ingat dosanya, dia akan selalu berusaha menambah kebaikannya. Lain dengan orang kafir. Kata Nabi, kalau orang kafir tadi, kalau teringat dosanya, walaupun dosanya sebesar gunung, itu hanya seperti layat lalat. Ya, seperti seekor lalat yang hinggap di hidungnya sini. Mudah dibuang, dikesah, newe silang. Mudah lupa. Melakukan perbuatan dosa yang besar itu, tapi mudah lupa. Gitu. Seolah-olah belum pernah berbuat apa-apa. Maka kata saudara, selalu ingat dosa. Ya, setiap ingat dosa merasa sedih, menyesal. Nah, tandanya kalau saudara itu beriman. Malah jadi lalek kayak bengkelingan terus, tapi makin ingat itu makin meningkatkan amal kebaikannya. Makin memagari diri, mengingat mengapa saya dulu sampai jatuh perbuatan itu. Nah, peristiwa itu yang menyebabkan sampai jatuh ke sana, setelah ingat jangan sampai ditempuh lagi jalan itu. Nanti akan terjerumus ke sana lagi. Nah, insya Allah dengan begitu, makin lama akan makin jauh dari gangguan setan itu. Memang Nabi mengatakan wanita itu datang dengan wajah setan, pergi dengan punggung setan. Maksudnya wanita itu ya dengan wajahnya dan punggungnya itu selalu menjadi setan dan menggoda. Apalagi sekarang banyak wanita-wanita memang punggungnya ya ditampakkan, pakai baju aja kadang ngelarung jadi wis tinggu. Ya, kan banyak wanita pakai baju urung dikei lengan wis tinggu juk. Itu di tempat pesamuan mungkin selak kanggo acara besar apa jagong apa pertemuan apa kelambiannya rung dadi kurang masang lengan TKT dinggo. Jadi pakai baju ndak pakai lengan, rung dadi. Lah kok suwe-suwe kelambi rung dadi tanpa lengan ini malah dianggap mode. Akhirnya don dadake baju tanpa lengan. Nah itu maka jadi setannya lebih ada lagi. Nah, maka kalau hukum Islam ditegakkan, zina itu dirajam, pertama wanita-wanita itu dirajam dulu. Karena dia yang menyebabkan. Ya. Itulah maka untuk benteng yang lebih kuat tidak ada kecuali iman. La haula wala quwata illa billah. Maka makin tingkatkan kedekatannya kepada Allah, mempelajari Al-Quran semaksimalnya. Insya Allah kalau hati kita itu kelet kepada Al-Quran, dikir kita kepada Allah makin mantap, kita pada Allah makin dekat, itu terbentengi semua dari perbuatan kemungkaran-kemungkaran, segala bentuk kemungkaran. Ya, saya rasa cukup sekian. Saya mohon kepada Bapak Suhada Bakri dari Ketua Dewan Dakwah Indonesia untuk memberikan tausiahnya kepada jamaah ini. Oke, Suhada, tadi lihat di lantai atas enggak tadi? Belum. Ya. Jadi yang di lantai atas seperti ini juga ini, Pak Ustaz Suhada Bakri, artinya lantai ini 1, 2, 3, 4. Di lantai 3 ini khusus wanita-wanita, yang di atas, paling atas khusus bapak-bapak. Suasananya seperti ini, padat seperti ini. Ya, di tempat tangga-tangga ya penuh dengan orang begini. Nah, tetapi diusahakan yang di atas sana tidak bisa lihat langsung orangnya, ya Ustaz Suhada nanti duduk di sini tidak kelihatan. Tapi di sana ada gambarnya, persis orangnya. Ya, persis orangnya. Tadi nanti dilihat ada TV monitornya, insya Allah suaranya maupun gaya beliau akan dilihat secara langsung. Dan juga nanti pertanyaan langsung seperti biasa, tanyakan kepada beliau, mumpung beliau hadir dan ini saat tahun politik, tanyakan pada beliau. Nah, saya rasa sekian dulu dari saya. Waktu sebenarnya saya aturkan pada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah hidup belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada Rasulullah, keluarga dan sahabatnya, serta umat-umatnya yang taat dan patuh kepadanya. Dengan kudrah dan iradah Allah, saya bersyukur bisa bersilaturahim pada kesempatan yang baik ini. Karena saya merasa kalau ke Solo belum ke MTA, maka ada sesuatu yang terasa mengganjal. Karena antara saya dengan MTA mempunyai catatan penting dan kenangan yang manis ketika kami akan berangkat ke Blora tidak jadi karena panggungnya sudah dibakar duluan. Silaturahim akan lebih bermakna kalau kemudian kita mengisinya dengan melaksanakan perintah Allah, tawassi bil haq wa tawassi bis sabr. Saling ingat mengingatkan di dalam kebenaran dan saling ingat mengingatkan di dalam kesabaran. Terlebih di dalam kehidupan kita yang perkembangannya kita bisa rasakan bersama, yang kadang-kadang kita menghadapi sebuah kesulitan untuk memilah dan memilih mana yang benar, mana yang salah. Karena dalam kehidupan kita kadang-kadang yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar. Hal yang seperti ini bagi kita tentu saja bukan merupakan sesuatu yang asing. Karena memang Rasulullah sendiri 15 abad yang lalu pernah menyampaikan kepada kita, saya ti'alanna sanawatu khuda'at. Akan datang menemui umat manusia tahun-tahun yang penuh dengan tipu muslihat. Yusadaku fihal kadib wa yukadzabu fihal shadiq. Pada tahun-tahun yang penuh dengan tipu muslihat itu, yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar. Wa yu'tamanu fihal kha'in wa yukhawanu fihal amin. Pada tahun-tahun yang penuh dengan tipu muslihat itu, kata Rasulullah, yang amanah dianggap sebagai orang yang khianat, sementara para pengkhianat dianggap sebagai orang yang amanah. Dalam kehidupan yang seperti itu, kata Rasulullah, akan muncul rawaibidoh. Para sahabat bertanya, apa rawaibidoh itu? Rasulullah menjawab, ar-rujulun tafihya takallamu an amril amah. Para oportunis yang berbicara atas nama orang banyak, tapi sebenarnya bukan untuk orang banyak itu. Tentu dalam keadaan yang seperti itu, akan sulit bagi kita untuk memilah dan memilih, membedakan kalau kita hanya sebatas melihat dengan mata kepala. Karena pasti dalam kehidupan yang seperti itu, semua ucapan menarik, semua ucapan memikat, tetapi apakah di balik ucapan yang menarik dan memikat itu adalah akan membawa kemaslahatan dalam kehidupan kita, itu kemudian menjadi pertanyaan besar. Terlebih lagi sekarang ini, dalam kancah politik, untuk memperebutkan kekuasaan, ada satu kata yang sangat populer dan dipopulerkan, bahkan dianggap sebagai jargon untuk memenangkan pertarungan. Kata itu bernama perubahan. Di layar kaca kita, di mana saja kita bisa melihat bagaimana orang menyerukan perubahan, perubahan, dan perubahan. Bahkan kemenangan Obama untuk meraih kursi nomor satu di Amerika, itu kalimat yang memikat orangnya adalah kata perubahan itu. Tetapi ketika kita mencoba untuk memperhatikan secara seksama, seringkali kata perubahan itu kemudian dikaitkan dengan perubahan yang bersifat fisik material. Yang ujungnya adalah kesejahteraan. Tentu hal itu bukan sesuatu yang salah. Pasti itu akan menjadi kata yang paling memikat. Karena memang dia menyangkut hajat orang banyak. Dan orang banyak itu sangat mengharapkan ada perbaikan menuju kesejahteraan itu. Tentu bagi kita umat Islam, ketika kata perubahan itu muncul, kita harus berhati-hati, kita harus kembali bagaimana Allah memberikan tuntunan kepada kita tentang perubahan itu. Al-Quran dengan tegas menyebutkan, Inna allaha la yughayiru ma biqaumin, hatta yughayiru ma bianfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, suatu bangsa, selama bangsa itu belum berubah anfusnya, belum berubah jiwanya, belum berubah mentalnya. Para pakar tafsir mengungkapkan bahwa ma biqaumin, ma yang mengawali kaum itu menyangkut fasilitas hidup. Tentu yang bersifat fisik material. Sementara ma bi'angfusihim itu berkait dengan kualitas. Bukan dengan fasilitas. Dengan kualitas orang itu. Bahwa perubahan akan terjadi sebagaimana yang diharapkan. Manakala ada keseimbangan perubahan dalam hidup manusia, perubahan secara fisik, dan perubahan secara mental. Bahkan yang berkaitan dengan mental, ada ayat yang juga mengingatkan kepada kita. Allah berfirman, فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mencabut nikmat yang telah Allah berikan berupa fasilitas hidup kepada suatu bangsa selama bangsa itu sendiri kualitas hidupnya, mentalnya tidak berubah. Fasilitas hidup yang Allah berikan di negara kita Indonesia tercinta ini berupa kekayaan alam itu sangat luar biasa. Dan itu bisa membawa kita kepada kesejahteraan. Manakala kita mampu tetap mempertahankan kualitas hidup kita, mental hidup kita. Tapi ketika mental kita bergeser, maka fasilitas hidup yang meriah itu tidak akan bisa dirasakan sebagai sesuatu yang bisa membawa kita kepada kehidupan yang nikmat, kehidupan yang sejahtera. Senapas dengan ayat itu, Allah juga berfirman, وَضَرَبَاللَّهُ مَسَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّ يَأْتِهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Allah telah membuat satu perumpamaan sebuah negeri yang aman. Sebuah negeri yang kaya raya, yang kekayaannya Allah berikan di setiap pojok negeri itu. Dan kalau kita, ayat ini kita gunakan untuk memotret Indonesia sebagai sebuah negara, sepertinya ayat ini memang diarahkan Indonesia. Sob, kekayaan di negeri kita sangat luar biasa. Penyanyi menggambarkan bagaimana suburnya Indonesia ini, tongkat kayu dan batu bisa jadi tanaman. Itu gambaran bagaimana suburnya Indonesia. Kolamnya kolam susu. Tetapi kemudian yang menjadi pertanyaannya, kekayaan yang begitu melimpah yang Allah berikan kepada kita di negeri kita ini, apakah kita bisa merasakan kenikmatannya? Apakah membawa kita kepada kesejahteraan? Jawabannya, tidak. Bahkan dalam perjalanan dari dulu sampai sekarang, kita tidak semakin sejahtera. Kesejahteraan itu semakin jauh dari kehidupan kita. Apa yang menjadi penyebabnya? Karena ada perilaku kufur di dalam kehidupan kita. Makanya kata Allah, fakafarat bi an umillah. Tetapi sayang kata Allah, penduduk negeri itu kufur terhadap nikmat-nikmat yang Allah sudah sediakan di dalam kehidupannya. Karena kekufurannya itu, maka Allah datangkan azab. Apa azabnya? Libasal ju wal khauf, rasa lapar dan rasa takut. Secara sederhana, ketika beberapa waktu yang lalu, saya bersama keluarga naik kereta dari Gambir menuju Solo. Ketika mulai bergerak, polisi kereta itu menyampaikan tausiah. Kata polisi kereta itu, saya sudah lebih dari 10 tahun menjadi polisi di kereta api ini. Modus pencurian di kereta, kata beliau, pencurinya itu punya karcis juga, punya tempat duduk juga, yang nanti ketika orang tidur, dia baru mulai bereaksi. Karena itu, kata Pak Polisi, kepada para penumpang, hati-hati yang bawa laptop, dijaga secara baik. Apa akibatnya? Enggak ada yang bisa tidur. Bahkan ketika ada orang berdiri mau ke toilet saja, pikiran saya, jangan-jangan dia nih malingnya itu. Rasa aman sudah tidak ada lagi. Rasa aman sudah tidak ada lagi. Jadi semua itu disebabkan karena ada sebuah ketimpangan yang terjadi di dalam pembangunan di negeri kita. Kalau yang berkaitan dengan fasilitas hidup, dengan yang bersifat fisik material, patut kita syukuri. Patut kita bangga. Jalan-jalan sudah begitu licin. Gedung-gedung tertata secara rapi. Tetapi semua itu tidak membawa kepada kehidupan yang tenang, kehidupan yang aman. Bahkan yang lahir adalah saling curiga, saling salah menyalahkan. Jangankan antara umat Islam dengan yang lain, antara umat Islam dengan umat Islam pun sudah seperti itu. Ini adalah fakta yang kita lihat di depan mata kita. Sebab kita harus menyebut setiap gerakan yang bisa menanamkan mental yang baik, dan mental yang baik itu adalah menanamkan keimanan di dalam hati umat agar dia menjadi umat yang beriman, dalam perjalanannya selalu mendapatkan kendala. Di zaman Orde Lama, orang yang berjuang menanamkan keimanan di hati umat diberikan julukan sebagai kepala batu. Sampai ada nyanyian, singkirkan kepala batu. Yang dimaksud kepala batu dalam nyanyian itu adalah umat Islam, tokoh-tokoh Islam yang berusaha untuk membangun mental agama pada umatnya selain melakukan pembinaan fisik material. Di zaman Orde Baru, sama terkendalanya, cuman isunya berbeda. Kalau di zaman Orde Lama sebutannya kepala batu, di zaman Orde Baru anti pembangunan. Semuanya berakhir dengan tragis. Ini adalah sebuah fakta bahwa pembangunan fisik tidak otomatis pembinaan mentalnya terangkat, tapi sebaliknya manakala yang kita lakukan adalah membangun mental, maka sudah otomatis pembangunan fisik akan ikut menyertainya. Karena itu, kalimat yang disebutkan oleh Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dalam kaitan dengan kehidupan kita berbangsa dan bernegara, tentu saja bagi kita umat Islam, ini harus menjadi pandangan kita. Ini harus menjadi landasan dalam kita menghadapi dan menjalani hidup di negeri ini. Manakala kita ingin sampai kepada kehidupan yang aman, kehidupan yang tenang, kehidupan yang sejahtera. Sehingga, kalau ini sudah menjadi kerangka berpikir kita, maka ketika satu saat kita harus melakukan pilihan, maka kita harus memilih orang-orang yang punya keberpihakan untuk membangun mental. Bukan orang-orang yang mengeliminir pembinaan-pembinaan mental itu. Saat di era reformasi, hal yang seperti itu juga ada. Bahkan ada sebuah kecenderungan rekayasa yang muncul di hadapan kita. Dakwah diberikan kebebasan di era reformasi ini. Dan belum pernah sejarah Indonesia mencatat kebebasan dakwah yang paling bebas, sebebas di era reformasi ini. Tidak ada satu sisi kehidupan yang tidak ada dakwahnya sekarang ini. Tetapi yang nampak kalau kita cermati, dakwah yang ada sekarang ini ada yang dibelokkan ke kanan, yang kemudian disebut sebagai dakwah sekuler, ada yang dibelokkan ke kiri, yang dikenal dengan dakwah transendental. Yang dibelokkan ke kanan dengan ekstrim, menggiring orang harus bagaimana Al-Quran itu harus sesuai dengan pola pikirnya. Bukan Al-Quran merubah pola pikir. Sehingga ada orang berani memahami ayat inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya salat itu menjauhkan kita dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Orang itu kemudian mengatakan, kalau ada orang telah mampu menjauhkan diri dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar, maka dia tidak perlu salat lagi. Karena tujuan salat sudah tercapai. Kita sering terbawa oleh logika yang sepertinya logik. Karena salat itu untuk menjauhkan kita dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Sehingga kalau perbuatan keji dan perbuatan mungkar oleh seseorang sudah bisa dihindari, dia tidak perlu salat lagi. Akhirnya kita lupa bahwa orang yang tidak salat itu adalah wujud kemungkaran yang paling mungkar dan kemaksiatan yang paling maksiat. Tidak ada kemungkaran yang paling mungkar ketika dia meninggalkan salat. Karena salat adalah merupakan amal yang paling pertama akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat nanti. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama. Karena itu kalau ada orang Islam tidak salat, enggak boleh dipaksa-paksa. Yang memaksa itu melawan Al-Quran. Yang seperti ini laku. Sementara di sisi lain ada yang transendental. Di bawahnya orang itu bahwa semua persoalan kita cukup dengan zikir sajalah. Sehingga bermacam-macam zikir muncul di Indonesia ini. Saya pernah ke Pekanbaru. Kemudian ada seorang anak muda memberikan buku kepada saya. Judulnya Zikir Anfas. Dia jelaskan apa zikir anfas itu. Dan saya pun harus sabar mendengarkan zikir anfas itu. Kata dia, zikir itu baru benar. Kalau kita sudah merasakan ada rasa hangat, ada rasa dingin. Saya yang udah gak sabar lagi, kemudian saya tanya, ada gak yang rasa stroberi? Sementara gerakan dakwah yang benar-benar ingin menanamkan keimanan, membangun mental yang akan membawa dampak kepada keamanan, ketenangan dalam hidup, sering diberikan labelnya macam-macam. Islam sesat, Wahabi, sampai kepada tingkat teroris. Karena isu terorisme sekarang ini, itu hanya dialamatkan kepada umat Islam. Tapi pembantaian terhadap saudara kita di Rohingya oleh agama lain tidak pernah disebut oleh media sebagai tindakan teror. Ketika saudara-saudara kita di Ambon selesai melaksanakan salat Idul Fitri beberapa tahun yang lalu kemudian diserang oleh agama lain, ratusan orang yang meninggal tidak pernah disebut sebagai teror. Tetapi kadang-kadang kalau ada umat Islam bawa petasan agak besar sedikit, kemudian dituduhlah itu adalah bom. Ini adalah untuk melakukan teror dengan simbol-simbol yang menyakitkan. Karena itu mulailah banyak dai-dai juga tidak berani bicara apa adanya karena takut dituduh teroris. Makanya Syekh Yusuf Qardawi, seorang ulama dunia yang sangat terkenal, pernah mengatakan, kalaulah yang mereka maksud teroris itu adalah orang Islam yang istiqomah, kata Syekh Yusuf Qardawi, maka saya adalah teroris. Ini adalah sebuah fakta. Karena itu sekali lagi saya ingin mengatakan, bahwa ketika peluang ada di hadapan kita, kita diberikan kewenangan, diberikan hak untuk memilih yang nantinya akan menjadi pimpinan kita, yang akan menjadi wakil kita, maka kita harus menggunakan prim agama. Berpihak atau tidak kepada Islam. Dan kemudian kita harus mampu menjelaskan bahwa dengan Islam itu apa yang diinginkan akan tercapai. Kita harus mampu menjelaskan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Kalau orang lain mengesankan bahwa Islam itu angker dan seterusnya, kita harus berani memberikan fakta-fakta, realita di dalam perjalanan sejarah, bahwa dengan Islam kehidupan itu akan tenang dan tentram. Kalau kita yang dekat, di Malaysia daerah Terengganu, di mana syariah Islam berlaku di tempat itu yang bukan Islam menjadi orang yang paling pertama menikmati dampak positif dari pelaksanaan syariah Islamnya. Banyak wanita-wanita yang mengatakan, saya berterima kasih syariat Islam di sini diberlakukan, orang yang minum minuman keras dilarang, karena setelah ada konun itu, ada hukum itu, suami saya tidak lagi pulang dalam keadaan mabuk. Ini adalah yang harus kita harus berhati-hati. Dan peluang itu ruangnya diberikan kepada kita. Karena pemilu kita sekarang ini berbeda dengan yang dulu. Kalau yang dulu itu urutan nomor. Yang nomor satu dia yang terpilih duluan. Sekarang kita boleh memilih karena yang kita pilih adalah orang. Bukan nomor. Kita bisa menggunakan iman kita. Ketika ada orang yang mengatakan, saya tidak akan menggunakan hak pilih saya. Boleh-boleh saja. Karena hak itu boleh digunakan, boleh tidak. Tetapi, jamaah yang saya hormati, kita juga tidak boleh menutup mata terhadap perjalanan sejarah di negara kita ini. Dulu, Pak Natsir, Pak Syafruddin, Pak Burhanuddin Harahap, Jenderal Nasution, Jenderal Hugeng, semua tokoh-tokoh terkenal bangsa ini dan para pendiri negeri ini pernah membekot pemilu. Tidak ikut pemilu. Tetapi apakah kemudian pemilu itu berhenti? Tidak, dia terus berjalan. Saking semangatnya, ketika Pak Nasir tahun 87 mengatakan dengan nawaitu tertentu saya akan pilih P3 karena waktu itu hanya ada 3 partai PDI, Golkar sama P3. Saya sebagai anak muda yang masih semangat, saya katakan saya tidak ikut Pak Nasir. Sampai kemudian Pak Nasir memanggil saya ke rumahnya, kata beliau, saya dengar saudara tidak ikut saya. Saya bilang iya, Pak. Nah, itu hak saudara. Cuman, kata Pak Nasir, saya ingin jelaskan kepada saudara, kita udah 3 kali tidak ikut pemilu. Sebagai wujud bekot kita terhadap pemilu yang tidak adil. Tapi mereka tetap berjalan. PDI dan Golkar, kata Pak Nasir, digunakan tangga, dijadikan tangga oleh orang-orang Kristen naik ke puncak pimpinan. Sementara P3 dijauhkan dari umat. Kalau saya sekarang mengatakan akan memilih, saya juga tahu tidak akan bisa terlihat besok hasilnya. Tetapi ini adalah pertimbangan. Dengan demikian saya mengambil pelajaran dari peristiwa itu. Ada saatnya kita memang harus melakukan perlawanan dalam bentuk tidak ikut. Tetapi kalau tidak ikut memilih akan membawa madarat yang lebih besar bagi kita. Maka kita harus menggunakan hak pilih kita. Siapa yang harus kita pilih? Kita bisa lihat dari daftar orang-orangnya. Saya pernah berkampanye untuk calon bupati di salah satu kabupaten. Saya tidak akan sebutkan. Yang kita dukung itu adalah seorang bupati yang ketika beliau menjadi bupati, tidak ada satu desa pun yang tidak dikunjungi oleh beliau pada saat salat subuh. Salat subuh. Jadi kalau datang di masjid itu, orang belum ada di masjid, beliau sendiri yang azan. Diterima. Saya ikut kampanye, karena dalam pikiran saya sudah tiket bupati yang kedua sudah di tangan. Tapi qadarullah kalah. Saya waktu itu sedang berada di Mekah, sedang umroh. Saya telepon kawan, gimana? Kalah Ustaz. Maka kemudian saya minta kawan yang saya telepon, antum segera berkoordinasi dengan majelis ulama dan tokoh-tokoh Islam yang lain, segera datang ke bupati yang terpilih itu untuk mengucapkan selamat. Karena yang terpilih itu pemabuk. Dan alhamdulillah itu dilakukan oleh kawan-kawan. Karena mereka yang paling pertama datang mengucapkan selamat. Kemudian bupati itu pun yang terpilih merasa dekat. Dan sekarang ini subhanallah. Semua imam mendapatkan honor. Muadzin mendapatkan honor. Masjid itu mendapatkan dana. Pengajian-pengajian hidup dan dia tidak mabuk lagi. Ini bahasa dakwah. Bahasa dakwah. Karena itu di beberapa partai, saya pernah mengukakan. Saya bilang agak sulit bagi kita untuk memperhitungkan kita bisa menang atau tidak. Karena kabarnya yang bisa menang itu yang punya duit banyak. Tetapi saya katakan ada satu isu yang bisa diangkat dan insya Allah ini akan menarik para pemilih. Apa yang harus diangkat? Ada sebuah pernyataan, kalau saya terpilih, sebagian honor saya akan saya gunakan untuk membiayai dai yang bertugas di dapil saya. Kalau dia punya honor 20 juta, 10 jutanya mengangkat 10 orang da'i dengan honor 1 juta 1 bulan, bertugas di dapil dia, untuk 5 tahun ke depan tinggal melenggang. Tapi saya katakan, da'inya yang harus mempersiapkan Dewan Dakwah. Karena kalau anggota DPR itu yang memilihnya, saya khawatir dia menggunakan pola wa ala alihi wa sohbihi ajmain. Jadi yang diangkat oleh dia nanti ada pamannya, ada bibinya, pembagian rizki. Karena ini adalah satu kerangka yang besar bahwa kita harus memenangkan tokoh-tokoh Islam atau calon-calon Islam yang benar-benar memiliki keberpihakan terhadap dakwah. Dan memiliki keberpihakan untuk benar-benar membangun mental spiritual. Dan tentu menu mental spiritual yang paling pas adalah ketika kita menanamkan keimanan di dalam hati umat kita. Dan alhamdulillah sampai saat ini belum ada calon yang merespon. Saya katakan mungkin semua calon itu tawadhu. Tahu warna duit. Terlebih lagi, ketika puncak pemilihan itu adalah memilih presiden. Walaupun Dewan Dakwah sampai saat ini untuk pemilu legislatif, kita tidak berpihak. Kita memberikan dukungan kepada siapa saja yang ingin menunjukkan keberpihakan terhadap dakwah. Karena kita di Dewan Dakwah sangat meyakini bahwa jalan terpendek menuju sukses, menuju kemenangan, menuju kesejahteraan hanya lewat dakwah. Karena itu, inilah yang menjadi concern kita. Ini yang menjadi concern kita. Dan tentu untuk terlaksananya dakwah, itu kita harus mampu melahirkan da'i-da'i yang memiliki keikhlasan. Da'i-da'i yang memiliki ilmu pengetahuan. Da'i-da'i yang memiliki akhlak. Da'i-da'i yang bisa membaca situasi kehidupan. Tugas kita adalah menghidupkan dakwah. Bukan mencari kehidupan dari dakwah. Tugas kita adalah membela agama Allah. Dan kalau kita sudah membela agama Allah, pasti Allah akan menolong kita. Intan surullah yang surukum. Wa yusabit akdamakum. Lapangan dakwah dalam konteks kita sekarang ini, tentu jalannya pemerintahan itu semuanya diatur dan dikontrol oleh produk perundang-undangan yang dilahirkan oleh anggota DPR. Berarti semua anggota DPR yang beragama Islam mestinya dia memperjuangkan bagaimana mampu melahirkan perangkat undang-undang yang memiliki keberpihakan kepada umat. Ini yang harus dibangun. Sebab andai 100 juta umat Islam Indonesia terbina secara baik, dan salah satu indikasi terbina secara baik, dia bersedia, mau, rela untuk berinfak 100 ribu di dalam sebulan. Maka dalam satu bulan akan terhimpun infak 10 triliun. Kalau satu tahun, 120 triliun. Kalau kita umat Islam dalam satu tahun punya 120 triliun, paling tidak saham kita menjadi pemegang saham mayoritas di negeri ini. Ada dua saham yang bisa kita miliki. Yang pertama, bagaimana kita meloloskan orang-orang yang memiliki keberpihakan terhadap Islam, memiliki keberpihakan untuk pembinaan dakwah dari partai manapun. Ini yang harus kita bangun. Ketika pemilihan-pemilihan presiden, maka tidak bisa tidak harus ada keberpihakan. Harus secara nyata ada keberpihakan. Dan kita sudah memiliki pandangan, mempunyai sikap, andai, ini andai, satu pasangan calon Islam tapi bodoh, yang satu lagi bukan Islam tapi pinter, kita sudah berketetapan, kita tetap memilih yang Islam yang bodoh itu. Karena harus ada komitmen ideologi. Sebab setiap pilihan yang kita lakukan harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kalau dalam bahasa saya, ketika kita tidak memilih pun akan ditanya oleh Allah. Kenapa Anda tidak memilih? Kan dari sekian itu ada sebenarnya yang bisa Anda pilih. Walaupun itu adalah yang jelek dari yang paling jelek. Islam memberikan guidance kepada kita seperti itu. Dan sekarang, calon-calon presiden sudah bermunculan. Makanya kalau saya belum muncul, karena saya nanti mengambil terakhir saja. Sekarang kita sudah bisa mengevaluasi. Kita sudah bisa mengevaluasi. Komitmen ini perlu ada. Apalagi di sini ada Bapak kita yang mewakili di DPR. Mulai Januari 2015 itu sudah ada apa yang disebut dengan ASEAN Community. Di situ akan terjadi pertarungan karena ternyata ASEAN yang ada sekarang ini bukan negara-negara yang biasa kita hafal yang kumpul di ASEAN Games itu. Tapi ternyata dalam konteks sekarang ASEAN itu termasuk Korea dan Jepang. Termasuk Cina. Dan salah satu program yang sudah disepakati bersama dalam ASEAN Community itu adalah nanti akan ada jalan kereta dari Cina sampai ke Sumatera. Apa yang akan terjadi? Akan terjadi pertarungan politik. Akan terjadi pertarungan ekonomi. Dan akan terjadi pertarungan budaya. Karena itu 2014 bagi kita sekarang ini adalah tahun-tahun yang memerlukan konsentrasi, memerlukan kehati-hatian di dalam kita menentukan pilihan, karena ada sebuah tantangan yang begitu besar. Tinggal persoalannya sekarang ini, bagaimana kita mampu menjadikan tantangan itu sebagai peluang. Ketika dari Mina sampai ke Eropa sekarang sudah ada jalan kereta, itu yang membuat gerbongnya itu di Eropa. Kenapa ditempatkan di Eropa? Karena Eropa sudah luar tanah suci. Karena para pegawainya itu banyak dari Cina. Tapi kawan-kawan kita yang ada di sana tidak menjadikan banyaknya pegawai Cina yang tidak Islam itu sebagai sebuah tantangan, tapi mereka jadikan ini sebagai peluang. Dan sekarang ini sudah lebih dari 200 karyawan Cina masuk Islam. Ini artinya menjadikan tantangan itu sebagai peluang. Bagaimana kita merakit program untuk menghadapi itu? Dalam pikiran saya, yang pertama adalah tentu saja peningkatan kualitas iman dan takwa yang itu berada pada tanggung jawab para pemimpin umat harus lebih digiatkan. Harus lebih ditingkatkan. Sebab kadang-kadang kita tidak melakukan pembinaan terhadap mereka, ketika mereka diambil oleh orang lain, kita marah. Kemudian membuat isu yang macam-macam. Padahal kesalahannya adalah pada dia sendiri, tidak ngopeni jamaahnya. Ini harus ditingkatkan. Kemudian yang kedua, sudah saatnya sekarang ini tidak ada lagi saling curiga, mencurigai, saling salah, menyalahkan, apalagi sampai kepada tingkat saling pukul, memukul. Karena ada sebuah program yang harus kita hadapi. Ada silaturahmi. Ada saling memahami antara yang satu dengan yang lain. Menurut cerita Allahyarham Pak Husin Umar, beliau bercerita tentang pernyataan Kiai Hasyim Mujadi. Kata Kiai Hasyim, kita sekarang patut bersyukur. Dulu, kata beliau, antara pemuda Muhammadiyah dengan pemuda NU itu selalu berantem. Hanya karena persoalan yang pemuda Ansor tarawehnya 23, yang Muhammadiyah 11. Tapi dengan perjalanan dakwah yang panjang, kata beliau, alhamdulillah, pemuda Muhammadiyah dan pemuda Ansor tidak lagi berantem. Karena mereka sudah tidak taraweh lagi. Ini tentu saja bukan sesuatu, tetapi ini sindiran yang tajam. Justru setiap perbedaan harus mampu mendorong kita, mendorong semangat kita untuk mengkaji dan menggali. Karena sangat boleh jadi orang yang kita salahkan itu dia yang benar. Kita yang salah. Kalau setelah kita kaji secara benar, ternyata memang dia salah, kita punya kewajiban untuk mengingatkannya. Tetapi yang sering dimunculkan, sikap bukan memahami, tetapi menilai. Kalau sudah menilai, seringkali ujungnya memvonis. Dan yang paling mudah dicerna, aliran sesat, Islam sesat. Sambil dia tidak pernah merinci sesatnya itu apa. Dan inilah yang paling mudah kemudian dimanfaatkan oleh orang lain untuk lebih mengadu domba kita. Kemudian, yang berikutnya, ketika kita harus melakukan pilihan dalam pikiran saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Sukino tadi, kita tidak perlu jadi presiden, tapi kita harus punya presiden. Ini adalah kalimat yang bijak. Tetapi tajam. Sob, kalau pakai bahasa saya, kita gunakan hak pilih kita. Sob, pemerintahan yang zalim masih jauh lebih baik daripada tidak ada pemerintahan. Tugas kita adalah mendakwahi. Makanya ketika Milan MTA di Senayan, itu saya yang paling berbunga-bunga. Karena apa yang disampaikan oleh Ustaz Ahmad Sukino, saya bisa paham. Sebenarnya pada waktu itu sedang menasehati pejabat yang hadir pada waktu itu. Jadi sebagaimana halnya ketika Dewan Dakwah diterima oleh Presiden, audien di istana, banyak orang yang telepon saya, ini peluang bagi antum untuk meminta dana dan sebagainya. Saya katakan kita mau ketemu Presiden bukan minta dana. Tapi kita ingin menasehati beliau. Kemudian kita sampaikanlah pikiran-pikiran kita. Tetapi Presiden kita ini memang cerdas. Jadi setelah saya menyampaikan, kata beliau, terima kasih Ustaz tausiahnya. Jadi dia merasa. Makanya presiden kita itu kalau dengan ketemu dengan saya mesti nunduk. Karena beliau itu tinggi, saya pendek. Tapi kalau Pak Hatta Rajasa yang jadi presiden imbang dengan saya. Jadi dua-duanya tidak harus nunduk gitu. Jadi salaman saja bahwa presiden itu nunduk karena saya pendek. Jadi kita harus menggunakan hak pilih kita karena kalau tidak, dalam pemilu 2009 yang lalu kita banyak mendengar menyerap di daerah-daerah, malah yang ikut menganjurkan untuk golput itu tidak menggunakan hak pilih itu adalah orang-orang Kristen. Apakah mereka tidak akan menggunakan? Tidak. Dalam rangka menarik kita agar umat Islam tidak banyak menggunakan hak pilihnya, sementara mereka tetap akan menggunakan hak pilihnya. Nantinya kita akan hanya dikaget-kagetkan saja oleh anggota-anggota DPR yang tidak memiliki keberpihakan sama sekali kepada kita. Terlebih lagi, seperti saya katakan, ketika Pilpres, yang itu waktunya tidak jauh berbeda, tahun 2014, tahun ini juga, yang barangkali semua kita akan semakin paham. Karena itu, pengajian-pengajian seperti ini, kita sangat berharap MTA, dan kita juga sudah mengajak ormas-ormas yang lain, marilah kita ormas-ormas ini, kita menjadi penengah, agar supaya tidak terjadi konflik antar umat, karena saya khawatir, dalam pertarungan sekarang ini akan lebih keras dibandingkan dengan 5 tahun yang lalu. Karena SBY tidak mungkin lagi jadi presiden, jadi perebutannya semakin kuat. Dan akan menjadi celaka kalau ukuran kita adalah ukuran uang. Karena calon-calon yang kita usung pasti orang-orang yang tidak memiliki uang. Nah sekarang ini sudah ada pimpinan partai yang sampai dia membuat pernyataan resmi untuk membayar saksi-saksi nanti di TPS sudah menyediakan dana 140 miliar. Kalau saya punya uang sebanyak itu, saya enggak jadi untuk menjadi calon presiden. Untuk menghabiskan segitu saja udah capek. Karena itu, Bapak dan Ibu yang saya hormati, hal-hal yang harus menjadi concern kita bagaimana lembaga-lembaga dakwah, ormas-ormas Islam harus berupaya untuk menjadi penengah, untuk menjadi stabilisator antara umat sehingga tidak terjadi konflik. Karena kalau konflik itu terjadi, yang pertama akan merugikan kita dan memberikan peluang kepada orang lain. Karena pasti dalam suasana yang seperti itu, kemudian orang lain akan menggunakan peluang itu untuk semakin mencabik-cabik kita. Sehingga jangan sampai kemudian hanya gara-gara pemilu legislatif, pemilu presiden, kemudian kita tidak bertegur sapa lagi. Forum seperti ini kita gunakan untuk melakukan terus konsolidasi, mencerdaskan umat, sehingga ketika dia menggunakan hak pilihnya, dia gunakan berdasarkan penilaian iman dan akalnya, bukan hanya sekedar memilih. Saya kira itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Bila ada yang benar datangnya dari Allah, bila yang salah mudah-mudahan Allah memaafkan saya dan memaafkan kita semua. Kalau ada yang mau bertanya, satu, dua. Kami persilakan langsung sebutkan mic saja, nomor berapa. Masing-masing lantai kita harapkan satu penanya cukup dua 8, pertanyaan. 38. 8. 38. 8. 14. 14. 8. Jangan banyak-banyak. 8. 36. Ya, ya sudah, 8, 38 sudah. 37. Sudah cukup, ya. Baik, saya sebutkan. 38, 8, 16, 36. Sementara itu dulu, saya persilakan nomor mic 38. Tolong tidak usah cerita karena waktu kita sangat terbatas. Cukup dua pertanyaan maksimal. Silakan. Terima kasih. Nama saya Sukatno dari Gresik. Yang ingin saya tanyakan kepada Ustadz, mohon dijelaskan struktur organisasi dari MUI Pusat. Kemudian sampai sejauh mana intervensi MUI Pusat ke daerah? Yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah dengan adanya otonomi daerah, MUI daerah itu mempunyai hak mutlak untuk menolak maupun merusui suatu kegiatan agama Islam? Terima kasih. Dipersilakan nomor mic 8. Mohon maaf, Ustaz, ini kita lanjutkan dulu. Nomor mic 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widodo dari Jatan 1. Begini, Ustaz, mengingat akhir-akhir ini kan MTA di mana-mana, dakwah MTA di mana-mana, dimusuhi, dihujat, bahkan ada yang dipukuli, yaitu Ketua Cabang Sidoarjo. Bahkan ngendikannya Ustaz tadi, yang di Blora aja sampai dibakar panggungnya. Begini Ustaz, bahkan yang saya alami sendiri baru 1 bulan ini Ustaz, saya 10 orang ngaji di masjid diusir Ustaz. Itu. Kemudian saya pindah di tempat warga yang lain. Pertanyaan saya begini Ustaz, bagaimana peran dan tugas Dewan Dakwah Pusat menanggapi dan menyikapi dakwah MTA yang selalu di mana-mana dizalimi? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nomor mic 16 dipersilakan. Tidak siap. Ke 36 lebih dulu. Silakan. Nomor mic 36. 36. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Muhammad Mas Arifin dari Blora. Yuk. Saya tanyakan Pak Ustadz, surat mayoritas Indonesia ini umat Islam. Pemerintahannya tapi hukumnya bukan Islam. Seharusnya kalau Islam itu pemilihan itu di surat Al-Baqarah ayat 247, pemimpin itu mempunyai kelebihan ilmu dan fisik. Sekarang itu ya banyak mempunyai ilmu Ustaz, tapi hanya di mulutnya, karena tenggorokannya ada sumbatnya, enggak bisa masuk hati. Dan fisiknya sehat tapi enggak waras itu. Dan sekarang itu jujur ditakuti dan apa itu dan khianat itu diikuti malah. Kemudian sekarang banyak yang pengkhianat-pengkhianat itu, pemimpin yang pengkhianat malah diikuti, apa yang dipimpin itu mengikuti, jadi juga jadi pengkhianat juga ikut-ikutan. Ya kita yang ngasih di majelis tafsir Al-Quran ini menjaga diri supaya tidak menjadi pengkhianat, perusak. Lalu ikut Abu Bakar As-Siddiq dulu berbaiat bahwa kalau melakukan kebaikan disuruh membantu, kalau menyeleweng maka tidak boleh ditaati. Kalau bohong itu, jujur adalah amanah dan bohong adalah khianat. Itu sekarang kita banyak pengkhianatan. Kalau kita memilih pengkhianat, kita dikhianati, kita diam aja. Iya, kita sebentar. Kita diam aja. Karena kalau diam aja, tentu di surat Al-Anfal ayat 25 itu menimpa orang-orang yang siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Itu bagaimana tindakan kita, Pak Ustaz? Kemudian yang terakhir, saya kagum pada hari ini karena tadi saya kesini juga sekaligus mau penelitian mata saya. Belum sampai penelitian mata ke dokter sini. Saya tuh kesini mencari dokter gratis karena di sini gratis. Karena belum sampai periksa, akhirnya dari sini tadi sudah sembuh sendiri, Pak Ustaz. Alhamdulillah. Mata saya melihat dengan jelas total ini. Saya kagum sekali. Terima kasih, ini pengajian majelis tafsir Al-Quran yang sangat dahsyat. Dan saya terakhir kagum kepada rambut Pak Ustadz itu yang uban, yang melingkari wajah Pak Ustadz itu yang beruban, itu cahaya Islam, Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz. Kami persilakan. Tadi ada yang putri satu, silakan. Saya beri kesempatan. Putri dari mana tadi? Mic berapa? Sebutkan. 32. Ya, 32. Langsung saja. Dua pertanyaan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya tahun 2014 ini tahun politik. Ini. Tolong, saudari dari mana? Silakan sebutkan. Nama saya Ibu Umi Rayu dari Wonogiri. Oh, baik. Yang ingin saya tanyakan, akhir-akhir ini banyak marak istilahnya Ustadz Kiai-Kiai ataupun katanya orang-orang pinter untuk istilahnya menjual doa, katanya seperti itu. Karena apa? Memang mereka-mereka itu katanya beragama Islam, tapi selama ini ternyata informasi yang kami terima untuk kedepannya yang mau dipilih itu kan mereka seperti itu. Lah tanggapan Dewan Dakwah sendiri bagaimana? Karena kita nanti kalau memilih orang Islam tetapi dengan latar belakang seperti itu, kita kan juga masih berpikir. Hanya itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Jadi pertanyaan tadi yang kedua, jadi kami ralat sedikit. Jadi kita memang di beberapa MTA itu yang dimusuhi tidak banyak dibanding dengan jumlah yang ada. Karena cabang dan perwakilan kita alhamdulillah sekarang sudah 429. Jadi kalau tidak ada 10 itu berarti tidak ada 20%. Jadi paling-paling 10% mudah-mudahan. Bahkan lebih kurang daripada itu. Baik, terima kasih kepada Ustaz Zuhada Bakri. Kami persilahkan untuk menanggapi, menjawab dan sebagainya. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tentang struktur organisasi MUI pusat sampai ke daerah, itu secara struktural memang sampai ke tingkat kecamatan itu harus ada. Tetapi memang kita sangat menyadari bahwa majelis ulama dulu dengan sekarang itu dari sisi kualitas agak berkurang. Fungsi majelis ulama itu dia harus menjembatani antara penguasa dengan umat. Tetapi kadang-kadang tidak sebagaimana fungsi yang sudah ditentukan itu. Nah, apa yang menjadi penyebabnya sehingga perannya berbeda dari waktu ke waktu? Naudzubillah, mudah-mudahan saya salah. Itu karena pada saat orientasi dari kehidupan akhirat berubah menjadi kehidupan dunia. Inilah yang terjadi, sebuah keruntuhan moral yang terjadi di mana-mana. Sebagaimana yang juga tadi ditanyakan, banyak orang yang kemudian dia ingin berkiprah di dalam dunia politik dengan mengatasnamakan agama, tapi sebenarnya dia tidak pernah memperjuangkan agama itu sendiri. Apalagi kalau kemudian kita melihat sampai ke daerah-daerah. Program pusat memang ada yang harus dilaksanakan oleh Majelis Ulama Daerah, tetapi memang ada kewenangan yang diberikan kepada tiap daerah untuk mengembangkan program. Tentu pedomannya apa yang sudah dibuat oleh MUI pusat. Misalnya kriteria sesat atau tidak sesat, MUI sudah menentukan ada 10 kriteria. Mestinya semua majelis ulama sampai ke tingkat kecamatan, ketika mendapatkan laporan, dia harus merujuk kepada 10 kriteria yang ditentukan oleh majelis ulama pusat itu. Kalau ternyata tidak terdapat penyimpangan dari yang 10 itu, maka dia tidak punya hak untuk mengatakan apakah ini sesat atau tidak. Karena ini adalah otoritasnya berada pada majelis ulama pusat. Majelis Ulama Jawa Timur pernah mensikapi satu aliran dan kemudian belum mendapatkan respon dari pusat. Tentu itu berdasarkan sebuah pertimbangan dengan mengukur 10 kriteria itu. Ini adalah kebijakan-kebijakan yang terjadi. Maka oleh karena itu saya kemudian menjadi khawatir bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh majelis ulama pada tingkatnya masing-masing, kemudian mereka menerjemahkan kebijakan majelis ulama pusat itu secara sendiri-sendiri berdasarkan pesanan naudzubillah atau unsur-unsur yang lainnya. Saya kira itu. Tapi secara struktural dia harus tunduk kepada majelis ulama pusat. Tetapi di era reformasi sekarang ini, kadang-kadang memang terjadi hal-hal yang seperti itu. Kemudian yang berkaitan dengan hambatan yang dihadapi oleh MTA, saya jujur saja, saya agak terlambat mendapatkan informasi-informasi tentang hal itu, sehingga ketika Ustadz Ahmad Sukino telepon saya katakan, wah, saya belum punya data-data itu gitu. Makanya kemudian saya minta dikirim, mau kita pelajari, kemudian apa langkah yang harus kita kemukakan. Tapi saya tanya Dewan Dakwah Jawa Tengah, sudah pernah melakukan konferensi pers bahwa MTA tidak termasuk aliran sesat. Tapi secara tertulis belum, tetapi konferensi pers mereka adakan untuk menyatakan bahwa MTA bukan aliran sesat. Dan kalau ada hambatan, kita harus meyakininya bahwa ini menunjukkan benarnya MTA. Sob, kalau perjalanan MTA itu lurus-lurus saja, enggak ada hambatan, saya khawatir jangan-jangan mendapatkan keriduan Allah. Sob, yang diridhoi oleh Allah itu pasti dibenci oleh setan. Akan banyak hambatan dan tantangannya, sebagaimana Rasulullah ketika berdakwah, tantangannya, hambatannya begitu banyak. Tetapi marilah kita jadikan tantangan, halangan, dan rintangan itu dia menjadi peluang untuk bisa lebih menggiatkan lagi kita dan untuk lebih mempertajam serta memvariasikan bentuk-bentuk dakwah kita. Saya masih ingat ketika terjadi peristiwa Tanjung Priuk di masa Orde Baru dulu, lebih dari 500 orang umat Islam mati di Bantai. Kemudian ada edaran sampai ke RT-RT agar pengajian-pengajian itu dihentikan sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Beberapa binaan saya mengeluh. Saya katakan enggak, kita terus aja ngaji. Walaupun kemudian kita robah, ngajinya ngaji Al-Quran saja. Setelah itu ngobrol. Nah ngobrolnya itulah baru kita melakukan kajian. Sehingga kalau Pak RT lewat, oh cuman baca Yasin. Sob, kalau baca Yasin aman. Jadi kesulitan itu sebenarnya mendorong kita agar kita bisa lebih cerdas menggulirkan dakwah dalam suasana yang sulit. Ini yang harus kita tangkap, ada manfaat yang bisa kita ambil. Makanya ketika ke Blora mau berangkat itu, karena saya sedikit dinina bobokan ketika saya dijemput, udah Ustaz istirahat saja nanti kita berangkatnya jam 11. Saya belum dikasih tahu kalau di sana itu ada huru-hara. Jam 11 saya dibangunkan, saya siap untuk berangkat. Ketemu dengan Ustaz, pertimbangan gimana? Saya katakan, saya siap aja, kita berangkat. Tapi beliau sangat bijak. Beliau mengatakan, kalau berangkat masuknya kita bisa. Tetapi pulangnya kita sulit. Dan kemudian kita terus komunikasi sampai subuh. Polisi saja tidak berani. Ketika Ustaz meminta agar supaya pelantikan itu, penyerahan SK untuk Blora itu dilakukan di Polres, Polres sendiri tidak berani. Ini adalah wujud. Maka oleh karena itu, berkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang lainnya tadi, gitu. Maka kalau kita sudah melihat kondisinya yang seperti ini semakin mempertegas bahwa kita tidak boleh salah pilih. Tidak boleh salah pilih. Karena ketika kita salah milih, kita akan memikul resiko 5 tahun ke depan. Tapi kalau kita memilih kepada orang yang kita pahami akan memperjuangkan Islam, dan kemudian kita berikan amanah-amanah yang harus dia bawa di kancah pertarungan dakwah politik, saya kira ini adalah menjadi sesuatu yang positif. Karenanya ketika saya bertemu dengan calon anggota DPR dari salah satu partai, saya katakan mestinya kalian setiap saat ketemu dengan umat. Jangan hanya ketemu pada saat kampanye. Apa yang saya kemukakan itu karena berdasarkan sebuah fakta ketika seorang calon di Kalimantan menemui dai dewan dakwah, dia mengatakan, saya ini muridnya Ustadz Suhada. Kemana saja saya, tidak pernah lupa saya membawa misi Dewan Dakwah. Dikerahkanlah jamaah untuk memilih dia. Dan dia terpilih. Setelah terpilih dan punya mobil, lewat di kampung itu jangankan berhenti. Buka kaca saja untuk menyampaikan dadah, enggak pernah. Perilaku ini yang tidak boleh ada. Justru dia harus semakin dekat. Makanya dalam rangka efisiensi waktu, saya katakan, sudah biayai saja da'i dari honor ente untuk di dapil ente, sehingga kalau ketemu cukup dengan da'i-da'i yang kita pasang di situ. Dan ini bukan hanya sekedar untuk 2014, tapi juga untuk masa-masa yang akan datang. Karena persoalan yang kita hadapi semakin kompleks, kerusakan moral yang terjadi dalam kehidupan kita sangat luar biasa. Dan ketika kita membaca bahwa di Goa Sulawesi Selatan ada 5 anak SD kelas 4 memperkosa temannya. SD kelas 4. Barangkali dari sisi usia baru 10 tahun. 10 tahun itu akil balig juga belum. Tapi itulah perilakunya. Salah satu yang menyebabkan seperti itu terjadi, karena memang kita salah pilih. Maka oleh karena itu, saya yakin Ustaz Ahmad Sukino sudah mempunyai pikiran ke depan, apa yang mesti dilakukan oleh anggota MTA. Dan ketaatan kita harus kita tunjukkan sekarang. Sehingga dengan demikian kita bisa mengatur. Kita bisa menitipkan pesan-pesan kita agar supaya diperjuangkan. Sekarang ini semua orang sibuk mendekati umat. Jadi saya kira tantangan halangan yang dihadapi oleh MTA itu seperti itu. Ini gak bisa dimunculkan lagi ya. Saya gak bisa baca. Tetapi secara umum seperti itu. Dewan dakwah melihat MTA dari beberapa orang yang pernah bertanya tentang saya. Tentang bagaimana sebenarnya MTA. Saya katakan MTA saudara kita. Saya kenal dekat dengan Ustadz Ahmad Sukino. Kami bukan hanya sekedar kenal, kami bersahabat, kami bersaudara. Ini untuk menggambarkan bagaimana kita mencoba memposisikan selama yang diperjuangkan oleh MTA adalah memperjuangkan dan menegakkan kebenaran yang bersumber kepada Quran dan Sunnah. Soal orang belum senang kepada yang bersifat Quran dan Sunnah, itulah pekerjaan kita. Itulah yang harus senantiasa kita perjuangkan. Dan dari kumpulan-kumpulan yang dibuat oleh Ustadz, saya sudah baca tidak ada sedikit pun penyimpangan-penyimpangan. Hanya kadang-kadang orang memahaminya dengan cara buruk sangka, sehingga kalau mensikapi dan dengan buruk sangka, yang benar bisa salah, yang salah bisa benar. Kalau kita sudah senang kepada seseorang, ketawanya dia, kita akan mengatakan, oh ngetawain saya. Tapi kalau kita sudah senang kepada orang itu, dia cemberut, kita mengatakan, buh, ketika dia cemberut, semakin cantik. Itulah barangkali beberapa hal yang bisa saya kemukakan. Tadi yang berkaitan dengan pertanyaan Mas Arifin tentang bangsa, banyak pemimpin. Ini kembali kepada, ayolah sekarang ini, kita belajar dari pengalaman yang sudah lalu, ketika pemimpinnya yang seperti itu ternyata membawa kemadaratan kepada kita, itulah yang saya katakan, kita harus menggunakan pilihan kita dengan menggunakan kacamata iman kita. Kemudian yang berkait sekarang ini, banyak sekali, memang itulah yang ada di Indonesia, ketika dia ingin terpilih dan lain sebagainya, dia bukannya meningkatkan kinerja, meningkatkan kualitas, tetapi lebih banyak dia mendatangi orang-orang. Dia berzikir dan lain sebagainya. Itu adalah tidak rasional, dan bahkan kalau kita melihat dari sisi syariah Islamnya, itu adalah hanya menjadikan agama sebagai sebuah komoditi untuk kepentingan pribadinya. Saya melihat seperti itu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sama halnya ketika zaman-zaman dulu, banyak kawan-kawan saya kena suasananya begitu menantang. Tidak sedikit kawan-kawan saya yang pergi ke Banten, kemudian berguru agar tidak mempan dibacok, agar tidak mempan ditembak. Sampai saya katakan, kapan ente mati syahidnya? Kalau tidak mempan dibacok, berarti ente tidak berniat untuk mendapatkan mati syahid. Tapi itulah sebuah realitas tantangan dakwah kita ke depan. Bahkan sekarang ini sudah banyaklah yang didatangi itu paranormal. Ya seperti yang sering saya katakan, ingin menjadi orang kaya, dia datang kepada dukun yang miskin. Kalau dia tahu bagaimana cara kaya, pasti dia duluan kaya. Padahal konsep yang dikemukakan oleh Allah di dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbu. Kalau kita sudah bertakwa kepada Allah, maka Allah akan senantiasa memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang kita hadapi. Dan Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Jadi rizki itu ada yang terduga dan ada yang tidak terduga. Rizki yang terduga itu yang setiap akhir bulan kita terima, yang jumlahnya paling-paling 7 koma. 7 koma itu setelah 7 hari langsung koma. Udah habis. Ada, tetapi syaratnya harus takwa. Dan ketika kita bergantungnya hanya kepada Allah, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Siapa yang tawakal kepada Allah, maka Allah lah yang akan mencukupi seluruh keperluan hidupnya. Hanya memang yang perlu kita ingat, kita tidak perlu menjadi orang kaya. Yang penting bagi kita, kita mau beli apa saja punya uang. Sebab kekayaan itu belum tentu membawa kita kepada ketenangan. Kalau kita membawa tas yang isinya penuh dengan uang, mungkin kita berpikir, wah bahagia, satu tas ini. Tetapi justru kita semakin tidak tenang, karena takut dirampok orang, macam-macam lah. Nah, jadi saya melihatnya seperti itu, bahwa hendaknya para calon dan lain sebagainya justru melakukan silaturahmi dengan ulama-ulama, meminta nasihat. Saya terkesan dengan Gubernur NTB. Saya tidak berbicara tentang latar belakang politiknya, partai politiknya. Tapi saya terkesan ketika beliau akan tampil untuk yang pertama kali, itu selalu mendatangi tuan guru-tuan guru. Beliau hanya datang minta doanya. Dan tidak pernah disambung dengan dukungannya. Pastilah tuan guru itu sudah faham. Inilah menunjukkan. Bukan hanya pada saat kampanye. Dan kemudian dia pun terus mendatangi tuan guru sampai sekarang. Jadi saya kira itulah kurang lebihnya. Mungkin tidak memuaskan apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Tetapi yang pasti di dalam menghadapi tahun yang akan sulit bagi kita untuk menentukan pilihan, bagi kita medianya hanya satu, kita bertanya. Tentu bagi jamaah MTA ini sudah dengan mudah bisa tanya kepada Ustadz, kemana kita harus milih dan siapa yang harus kita pilih. Ibu-ibu mohon kemudian maaf, yang kedua adalah dulu. Kita lebih meningkatkan hubungan kita dengan Allah, agar kalaupun kita salah karena kebodohan kita, Allah mengampuni kita. Insya Allah dengan cara yang seperti itu, saya melihat persoalan kita ke depan insya Allah akan semakin giat. Dan kalau MTA ini terus berkembang, tidak mustahil satu saat pengajian-pengajian MTA yang terbina secara baik kemudian akan menjadi alternatif perubahan di negeri ini insya Allah. Saya kira itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Juwata Bahri FC yang telah memberikan tausiah dan pencerahannya. Kepada Ustaz, kami harapkan bisa memberikan penutup acara pada atau pengajian pada siang hari ini. Kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih atas tausiah atau wawasan-wawasan yang diberikan oleh Ketua Dewan Dakwah Indonesia, yaitu Pak Ustadz Sajak Bahri, yang cukup memberikan pencerahan pada kita semuanya. Kita jangan mudah terprovokasi, yang tadi misalnya nanti di daerah-daerah melihat kondisi fakta-fakta tadi yang disampaikan oleh saudara kita tadi. Banyak pimpinan-pimpinan yang khianat, ya, banyak pimpinan tidak amanat. Kemudian kita nanti akan muncul ada suara, karena pimpinan-pimpinan dipilih ya khianat, ya tidak amanat, ya banyak maksiat. Lebih baik kita golput saja, nggak usah milih. Kalau itu suarakan seperti yang sampaikan beliau tadi, bukan tidak mungkin. Malah suara daerah yang menyuarakan supaya golput itu orang-orang yang non muslim. Sebab orang Islam tidak milih, lagunya mereka yang akan mengisi kursi DPR, sampai kepada tingkat presiden nanti. Padahal DPR itulah yang akan membuat undang-undang di negeri kita ini. Maka kita tentu seluruh warga NTA di seluruh Indonesia ini jangan ada yang golput. Tapi harus menentukan pilihan. Memilih tapi harus hati-hati, tidak sembarangan. Itu kalau kemarin kita merasa dikhianati, dibohongi oleh yang kita pilih dan sebagainya, lah untuk berikannya itu hati-hati. Jangan masa bodoh, kita harus lebih hati-hati. Maka di majelis tafsir, ya, di majelis tafsir ini, karena ini bukan partai politik dan tidak berkecimpung pada politik praktis, ya, tetapi tidak buta politik. Untuk menentukan pilihan, ya, ini yang lain-lain boleh mengikuti, boleh tidak, tapi seluruh warga majelis tafsir dari pusat sampai ke cabang-cabang yang paling jauh dengan pusatnya, suaranya harus satu. Walaupun banyak, kalau suaranya terpecah-pecah, tidak ada kekuatan. Tapi walaupun sedikit-sedikit, kalau suaranya menyatu, itu akan ada kekuatannya. Maka siapa yang kita pilih? Kita tidak milih gambar, tidak milih partai. Tapi yang kita pilih siapa? Orangnya. Lah, siapa orang yang kita pilih? Nanti tunggu komando dari pimpinan pusat. Pimpinan pusat menentukan, pilih si A, semuanya. Warga NTA harus A, tidak boleh ada yang B. Nanti kalau kewenangan ada sanksinya. Itu namanya tidak mau mendukung suatu kebersamaan, atau tidak mau menyusun suatu kekuatan. Mudah-mudahan dengan doa beliau tadi, masih tafsir akan makin berkembang, menjadi awal titik adakan perubahan kepada yang lebih baik negeri ini. Dan kita kondisi semacam ini tidak boleh menyalahkan siapa-siapa, tapi kita ini salah kita bersama. Antara lain salah memilih tadi. Maka untuk ini sudah diambang pintu. Tanggal 9 April nanti kita akan memilih wakil-wakil rakyat. Ya. Siapa yang kita pilih nanti tunggu. Pimpinan pusat akan mengomandukan siapa yang dipilih. Sampai kepada pilihan presiden nanti, siapa yang akan pilih. Ya. Sekarang ini belum presidennya, belum begitu banyak yang muncul ya, walaupun sudah ada. Tapi itu semua maka kita, aktivitas kita setiap hari ya, ngaji dah, seperti biasa, ora usah mikir politik. Ngaji, hasilnya ngaji yang itu perintah Allah, dilaksanakan, dilaksanakan, yang larangan tinggalkan. Udah. Pada saatnya saja nanti, hari H masuk ini, kita milih apa? Ya, tinggal gitu ya, perintah laksanakan, sudah. Tinggal perintah apa, laksanakan. Sudah, jangan sampai kata beliau tadi, dan itu betul cocok dengan pemikiran saya juga, hanya kepentingan sesaat. Ternyoblos di dalam bilik suara itu berapa menit. Jangan hanya beda pilihan, terus tidak tegur sapa. Maka sebab tidak gitu, seluruh warga NTA jangan sampai ada beda pilihan. Pilihannya harus sama, satu. Karena MTA itu ada pimpinan-pimpinan daerahnya, insya Allah nanti akan lewat pimpinan, siapa yang harus dipilih. Bapak MTA Pusat mengetahui calon-calon yang muncul dari sana DPRD, tingkat 2, tingkat 1, sampai pusat itu siapa-siapanya. Sebelum menentukan, pimpinan MTA Pusat sudah berusaha maksimal mengkaji, hati-hati. Terutama yang komitmen terhadap tahu gerak langkah MTA ini. Paling tidak mau mendukung dakwah, paling tidak melancarkan dakwah ini. Kalau tidak, paling tidak jangan mengganggu, jangan menghambat, jangan menghalangi. Kalau yang suka mengganggu, menghambat, menghalangi itu, kalau saudara pilih lagi, berarti saudara akan masuk. Masuk kemana? Ya masuk lubang biawak tadi. Karena menyesalakan dirinya sendiri. Baiklah, saya rasa cukup sekian. Sebelum saya akhiri, ini ada titipan salam dari saudara-saudara kita yang ikut kajian dari jarak jauh. Kirim salam kepada kita semua. Ini satu dari saudara kita yang ikut kajian ini dari Malaysia, dari Taiwan, dari Korea, dari Aceh, Rio, Jambi, Bangka Belitung, Palembang, Lampung, Prabu Mulih, Jakarta, Banyumas, Kebumen, Purworejo, Yogyakarta, Ungaran, Grobogan, Rembang, Magetan, Pacitan, Bojonegoro, Malang, Bali, Sanggau, Ketapang, Pontianak, Kuburaya, Lamandau, Kutai Barat, Kutai Timur, Angsana, Tabalong, Lombok, Manokwari. Kirim salam buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam saya juga kepada kelompok-kelompok kajian yang dari jarak jauh ini. Mudah-mudahan kesempatan lain bisa hadir pada majelis ini. Ada penyerahan jimat. Maksud nanti bisa, mudah-mudahan bisa istiqomah untuk mengikuti kajian walaupun dari jarak jauh. Ya, ada penyerahan jimat, mari silakan. Penyerahan jimat yang pertama dari Bapak Mus Temanggung berupa rajah, jumlahnya 2, khasiatnya untuk pengasihan dan kekebalan. Wah. Kekebalan. Kemudian, kekebalan tidak tedas pedang ini. Yang kedua, keris jumlahnya 1, khasiatnya untuk kelahiran bayi. Kalau istrinya mau melahirkan, nah, itu dikai keris itu cepat lahir nanti. Yang ketiga ada batu akik jumlahnya 3, khasiatnya untuk kesembuhan, pengasihan, dan kekebalan. Kemudian dari Bapak Estrianto, pendengar radio dari Boyolali, ada 3 jimat, jimat pengasihan dan keselamatan. Berikutnya dari cucu Mbah Seswo Atmojo dari Bandungan, sebuah kitab kuno seperti Al-Quran namanya Layang Poro Nabi-Nabi. Kemudian yang keempat dari Bapak Gianto Masaran berupa kotak kecil berisi keris namanya Kiai Totok, khasiatnya untuk keselamatan. Kiai, nah, Kiai itu kan banyak kan, belum tentu Kiai itu ahli agama, ini juga Kiai itu. Hai saudara. Kemudian. Saudara masih ada? Cukup. Baik, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dan saudara sekalian, untuk pertemuan siang hari ini kita cukupkan, mari kita akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian tadi telah kita simak bersama Jihad Pagi, pengajian Ahad Pagi hari ini. Semoga menambah khasanah ilmu yang kita miliki.